Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Ikhwan fillah wa akhwatu fiddin. Syababul muslim, para pemuda kaum muslimin yang semoga selalu diberkahi waktunya, yang semoga selalu diberikan semangat beramal di usia muda, yang semoga diberikan produktivitas terbaik di usia muda, dan semoga dimudahkan melakukan berbagai macam kebaikan, dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb pemilik semesta ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ya, kita berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Azza wa Jal, dalam rangka kita menenangkan hati kita, merecharge kembali keimanan kita, dan dalam rangka tawasaw sabil haq wa tawasaw sabil sabr. Karena ulama menjelaskan salah satu cara untuk kita merecharge kembali keimanan dan mengembalikan semangat, bahkan mencari solusi-solusi kehidupan, itu ada di majelis ilmu ya. Di majelis ilmu. Dan tentunya niat kita menghadiri majelis ilmu harus ikhlas dan berniat kuat untuk melaksanakan ilmu tersebut. Jadi kita niat kuat untuk diamalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, jazaan bima kanu ya'malun. Balasan bagi yang beramal. Jadi kita nuntut ilmu ini, kita benar-benar berniat supaya kita bisa mengamalkan. Jadi jangan kesannya kita ini terlalu banyak teori, ah kajian doang, kajian tok, kajian-kajian aja, mana ini aksi nyatanya, ndak ada, mana ya. Memang demikian ya. Jadi kita harus amal, karena Allah berfirman, jazaan bima kanu ya'malun, balasan karena yang kita amalkan, bukan yang kita ketahui. Bukan jazaan bima kanu ya'lamun. Kita harus beramal ya. Beramal dengan perantara ilmu ini. Dan tadi ya, merecharge keimanan. Kadang-kadang kita jenuh ya, jenuh dengan kehidupan dunia, jenuh kadang-kadang ya. Rutinitas keseharian membuat jenuh, capek, lelah, letih yang tiada berujung dan tidak punya garis finish. Itu adalah apa? Rutinitas dunia kita. Capek dunia ini. Letih. Jenuh. Capek. Jenuh dunia ini. Jenuh. Ya, yang sedang kuliah, capek. Kuliah, ujian, makan, minum, jenuh. Belajar, jenuh. SMA apalagi, bentar lagi belajar. Sebentar lagi ini, jenuh. Capek. Mau bukti dunia ini jenuh. Ya. Apa buktinya dunia ini bikin jenuh, lemas, capek, letih, yang tiada berujung dan tidak punya garis finishnya. Apa buktinya ya? Sekarang kita di Jogja ini, orang kota ya, kadang-kadang kan jenuh. Pengen sekali-sekali jalan-jalan ke Gunung Kidul biasanya ya. Pengen ya, Gunung Kidul ada apanya? Pantai putih indah luar biasa kan gitu ya. Pengen jenuh, jenuh kan jalan-jalan ya ke pantai gitu jalan-jalan. Kita pikiran kita pantai itu indah, bagus, rekreasi yang bagus, enak ya. Tapi perlu kita ketahui, orang-orang yang tinggal di pantai yang indah tersebut, panorama yang indah, pemandangan yang mengasyikkan, udara yang sejuk, pantai putih menghampar enak sekali, itu yang tinggal di sana, itu juga jenuh, bosan. Mereka justru pengen rekreasi datang ke Jogja. Pengen lihat Jogja, pengen lihat mallnya bagaimana, lihat Tugu tuh gimana sih ya, lihat apa dan sebagainya itu. Mereka justru pengen ke Jogja, pengen lihat, jenuh jadinya. Rutinitas keseharian ini membuat jenuh. Apalagi saya ya, saya seorang dokter jenuh ternyata. Ya, datang pasien 10 diabetes setiap hari, 10 kali saya ulangin diabetes, jangan makan yang manis-manis, jangan yang ini bu dan sebagainya, bosen, jenuh. Ya, apalagi yang lain-lain jenuh. Dan salah satu, dan ternyata yang membuat benar-benar tidak jenuh, bagi mereka yang sudah mengetahui dan merasakan serta sudah merasakan manisnya iman, asiknya Islam, enak, asik. Salah satunya dengan majelis ilmu seperti ini. Ya. Karena disinilah di-recharge keimanan, nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa zakarallahu fiman indah. Jadi rekreasi yang benar-benarnya seorang mukmin kita ini rekreasinya harus majelis ilmu. Itu rekreasi salah satu rekreasinya. Rekreasi yang benar, yang sejatinya gitu ya. Bukannya enggak boleh ke pantai, boleh. Boleh. Tapi yang benar-benar rekreasi kita adalah ini ya, majelis ilmu alhamdulillah. Turun ketenangan, dilingkupi oleh kasih sayang Allah. Kemudian ada malaikat di sekitar yang mendoakan, masya Allah, luar biasa ya. Dan inilah yang dibilang, yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian lewat taman-taman surga, maka mampirlah, mampir, ya, mampir. "Ma hiya ya Rasulullah, ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW, apa itu Rasulullah? Beliau bersabda, majlisus zikr. Majlis di mana di situ mengingatkan Allah dan kampung abadi kita akhirat. Majlis zikr ya. Yaitu bisa berupa majlis ilmu, bisa berupa rapat ya. Rapat panitia kan sebelum ngadain ini kan rapat ya. Nah, rapat itu juga majlis zikr, mengingat. Kita dalam rangka mengingat Allah ini. Ya ini majlis zikr ya. Iya alhamdulillah, masya Allah ya, alhamdulillah di waktu liburan ini ya, dominasi para pemuda di sini alhamdulillah, memang kajiannya khusus pemuda ya, bisa menghadiri majelis ilmu ya, alhamdulillah digerakkan hatinya supaya mendapatkan sebenar-benarnya rekreasi ini alhamdulillah. Dan mungkin yang bukan pemuda jangan khawatir ya, karena dalam syariat itu pengertian pemuda ada dua, ada yang bilang di bawah 30 tahun, ada yang mengatakan di bawah 40 tahun. Berarti yang umurnya 35 itu masih pemuda, 39,9 itu juga masih pemuda. Ya masih pemuda ini ya, masih yang termasuk digorongkan dalam hadis-hadis tentang pemuda, ya ma'asyarash sabab. Nah itu ya, manistato'a minkumul ba'ah, ini termasuk. Ya termasuk. Sebelumnya kita dapat pesan dari panitia supaya memberikan semangat sebelumnya ya. Sebelum kita masuk materi inti, kita memberikan semangat bagi para-para pemuda ini ya. Ada beberapa semangat ya, pemberi semangat dalam syariat bagi kita para pemuda. Karena saya juga belum 40 ya, masih pemuda juga. Ada beberapa hal yang membuat harusnya kita semangat ya, pemuda-pemuda Islam harus semangat. Ada beberapa hal, yang pertama, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, La tazalu qodama 'abdin yaumal qiyamati hatta tus'ala an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sampai dia ditanya empat perkara. Pengadilan yang seadil-adilnya tidak akan bergeser sedikit pun. Langsung berdiri terus, diadili seadil-adilnya. Ditanya, kalau misalnya orang di apa di apa namanya sedang dihakimi, sedang apa namanya di apa namanya sedang ditanya-tanya ya. Sedang berbuat ulah di sekolahnya, di kelasnya dipanggil sama guru BP, gue di sini guru BP ya. Dipanggil sama guru BP, duduk kamu depan. Ngapain kamu tadi? Itu kan dia langsung duduk manis gitu ya, tegang, enggak bisa bergerak sana sini. Enggak berani noleh sana, noleh sini, paling lihat bawah meja. Enggak berani noleh sana, noleh sini, tegang, diem, enggak berani. Apalagi lihat mata gurunya kan enggak berani kan ya. Nah, ya. Di hari kiamat tidak akan bergeser nanti kaki seorang hamba sampai ditanya empat perkara. An umriha fima afnah, an syababiha fima ablah. An rizkiha aynak tasabat wa fima anfaqoh, an ilmiha maza yang tafa'abiha. Yang kita perhatikan dua poin pertama ditanya. Yang ditanya umurnya, an umriha fima afnah. Umurnya buat apa dihabiskan? Perhatikan yang kedua sekarang. Yang ditanya apa yang kedua? An syababiha fima ablah. Masa mudanya ngapain dihabiskan? Masa mudanya ini buat apa? Sekarang saya tanya, umur ini kan masa muda termasuk dari umur enggak? Masa muda masuk umur tidak? Termasuk. Tetapi khusus masa muda ditanya lagi di hari kiamat nanti. Khusus masa muda ditanya lagi. Padahal umur sudah ditanya, ya ngapain kamu dari bayi, oh bayi belum ya. Ya dari balita, kemudian dari apa namanya dari remaja, kemudian remaja apa alay gitu ya. Dan seterusnya ya alay, galau dan sebagainya, akhirnya dewasa dan sebagainya. Itu ditanya itu. Ternyata syababiha fima ablah, masa muda ditanya lagi. Ditanya lagi hari kiamat. Dan an umriha, ditanya umurnya, itu ditanya tiap detik ditanya. Detik sekian kenapain, kenapa kamu demikian, apa alasanmu, apa itu detik, tiap detik ditanya. Tidak ada yang lewat karena seadil-adilnya di hari kiamat. Ditanya. Tiap detik ditanya, detik ini ngapain kamu? Detik ini diadil seadil-adilnya hari kiamat. Detik ini menzolimi, oh sudah, menzolimi, panggil yang dizolimi, gimana? Diadili seadil-adilnya di hadapan seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Diadili ya. Diadili seadil-adilnya seluruh makhluk. Semuanya diadili. Nah ini masa muda ditanya lagi. Sehingga yang sudah masa muda sekarang ini, ini benar-benar ditanya. Dua kali ditanya. Mengapa demikian? Karena memang ya masa muda masanya para remaja, ya darah muda darah para remaja kan gitu ya. Masa muda semangat masih kuat, tekad masih membaja, keinginan masih kencang, ototnya kawat tulang besi. Masa muda kan? Iya. Masa muda, sehingga masa muda sekarang ini benar-benar diperhatikan. Dan Islam ini sangat memperhatikan pemuda. Ya, sangat memperhatikan pemuda. Islam ini sangat memperhatikan pemuda, benar-benar diperhatikan masa muda ini. Harus banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat. Bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Mumpung usia muda ini kita kembangkan diri kita, kembangkan kemampuan kita, kemudian meningkatkan skill diri. Itu harus tinggi, dan pemuda harus punya himmah aliyah, harus punya semangat yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Contohnya misalnya ya. Contoh. Misalnya pemuda ya ini ya, yang apa namanya yang sedang kuliah di Jogja misalnya ya. Ini harus punya himmah aliyah, cita-cita yang tinggi. Saya selama kuliah di Jogja 4 tahun. 4 tahun saya harus hafal Kalau 30 juz mungkin nanti dulu ya. Saya harus hafal 50 juz selama kuliah. Selama kuliah 4 tahun di Jogja, saya harus bisa bahasa Arab. Selama 4 tahun di Jogja, saya harus bisa bahasa Inggris karena pengen melanjutkan kuliah di luar negeri. Selama di sini, saya harus bisa memperbaiki bacaan Al-Quran saya. Selama di Jogja, saya harus bisa punya pengalaman organisasi. Selama di Jogja, begitu. Sehingga pemuda Islam, dia pertama harus punya himmah aliyah dulu, cita-cita yang tinggi. Pertama, harus punya semangat yang tinggi dulu. Jangan pemuda Islam baru bermimpi saja sudah takut. Baru apa? Baru bermimpi sudah takut, disuruh mimpi yang indah, enak, takut. Baru suruh mimpinya takut, Allah ya Allah. Kalau kayak saya enggak mungkin kayaknya nih. Ya, tipe-tipe saya enggak mungkin harus punya ya. Nah, kemudian dalam rangka mencapai himaliah itu ya dicari ya. Kalau memang pengen bahasa Inggris, ya kalau bisa bahasa Inggris, saya harus bisa kursus bahasa Inggris 2 kali seminggu. Kemudian kalau pengen bisa bahasa Arab, saya ambil kursus juga. Ya, belajar bahasa Arab. Kemudian saya pengen begini, saya pengen jadi penulis, harus ikut latihan penulis, ikut forum penulis dan sebagainya, harus begitu. Pemuda diisi dengan waktu-waktu yang bermanfaat. Ya. Harus diisi dengan waktu-waktu yang bermanfaat sehingga dia bisa meningkatkan skill dan kemampuannya, dia mahal, ya, tinggi. Dan ini memang untuk masa depan juga ya, masa depan dunia dan akhirat. Ya kita pun kalau misalnya ada pemuda pengen dimintain cariin jodoh, kita juga pede juga, masya Allah. Ya ini apa namanya, hafalannya banyak, bisa bahasa Arab, bahasa Inggris pun oke, kemudian dia bisa mengatur, akhlaknya bagus. Nah ini kan kalau dia datang ke kita minta cariin, gak usah kita cariin, kita tawarin terus kan gitu ya. Tinggal pilih yang mana ini kan gitu. Insya Allah. Dan mudah. Sehingga demikian pemuda itu benar-benar harus dimanfaatkan waktunya. Dan mungkin ini yang terakhir ya buat motivasi kita, pemuda. Mungkin yang terakhir bahwasanya ini perlu diketahui oleh semua pemuda. Dicatat bagus-bagus, musuh terbesar pemuda. Nah ini diperhatikan ini. Musuh terbesar pemuda. Ada yang tahu enggak? Musuh terbesarnya pemuda. Musuh terbesarnya pemuda, ada yang tahu? Apa? Ini dicatat, ini diingat. Buat pemuda kayak kita. Apalagi yang belum nikah, apalagi bahaya. Musuh terbesarnya pemuda adalah kekosongan waktu. Dicatat bagus-bagus. Buat diri saya pribadi. Musuh terbesar pemuda apa? Kekosongan waktu. Karena itu Ibnu Qayyim menjelaskan, wa nafsuka in asgoltaha bil haqqi wa illa asgolatka bil batil. Yang namanya jiwa kita, kalau kita tidak isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, pasti diisi dengan kegiatan negatif. Itu pasti itu ya. Pasti diisi dengan kegiatan negatif. Tidak ada yang tengah-tengah netral, tidak ada. Ya. Tidak ada yang abstain istilahnya, tidak ada yang golongan putih, tidak ada. Pasti kalau tidak diisi positif, pasti negatif. Minimal sia-sia. Dan sia-sia pun termasuk yang negatif. Masuk yang negatif. Pasti. Ya. Pasti negatif. Contohnya sekarang misalnya. Kalau seandainya kita tidak ada di sini pagi hari ini. Seandainya kita tidak sedang tidak di sini pagi hari ini. Ini ngapain sekarang? Kira-kira aja. Kalau kita tidak ada di sini pagi hari ini, kira-kira ngapain? Ngapain? Saya belajar, insyaallah. belajar persiapan, ya belajar posting gitu. Iya, kalau kita ndak, misalnya aja kita tidak pagi hari ini kita tidak di sini, ya mungkin bisa jadi di rumah ya, tidur, jalan-jalan, ngegame ya, laki-lakinya mungkin selesaiin gamenya, perempuan mungkin selesaiin serial film Korea, kemudian kalau yang apa namanya jalan-jalan kemana ya, ndak ini, ah itu, sehingga pemuda ini benar-benar harus waktunya itu diisi dengan kegiatan positif dan dicari, disibukkan, bingung saya Ustadz, ya dicari, ya banyak kegiatan-kegiatan di sini ya, ikut ini, ikut yang bermanfaat, tidak mesti harus yang apa namanya, tidak mesti harus kegiatan tersebut kegiatan-kegiatan Islami, berbau Islami semua istilahnya, tidak mesti, hal-hal yang bermanfaat juga bagus. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi anfuhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat, gotong royong, kemudian pergi mengunjungi silaturahmi rumah nenek, udah enggak pernah lihat nenek, berkunjung ke rumah teman silaturahmi, kemudian dan lain sebagainya, itu kegiatan positif dan bermanfaat. Enggak mesti kajian terus, enggak juga ya, hal-hal bermanfaat dan sebagainya diisi. Karena kalau kita enggak isi dengan kegiatan positif terus, ya, pasti negatif. Oleh karena itu, ini pemuda yang benar, jangan sampai deh waktunya luang, jangan sampai ada kosong waktunya pemuda, jangan sampai, ngapain? Ya enggak ada pokoknya deh. Jangan sampai pemuda, jangan sampai kosong waktunya. Jangan sampai kosong. Kalau kita lihat ya, misalnya kan sekarang kan ada kenakalan remaja, ya gitu ya. Kemudian ada hal-hal aneh. Ini sebenarnya kalau dilihat-lihat, ini kan karena mereka itu tidak punya kerjaan sebenarnya. Sedangkan usia muda, masa-masa mencari jati diri, masa-masa mencari perhatian, baik perhatian manusia ataupun perhatian lawan jenis kan gitu ya. Asal jangan sesama jenis. Itu masa muda. Masa muda kan masa-masa mencari jati diri, eksistensi, dan mencari perhatian, ya enggak? Kalau kita lihat-lihat, itu orang-orang ngebut-ngebutan di jalan, akhirnya apa namanya meninggal. Kemudian kita lihat yang pakaiannya aneh-aneh. Ya, pakaian aneh-aneh, kemudian rambut dicat macam-macam. Kemudian pakai anting-anting, anting di telinga, anting di hidung, anting di lidah, anting di mata. Ada di mata ya? Anting di mana lagi? Nah, penampilan aneh-aneh sekarang itu sebenarnya kenapa sih mereka penampilan seperti itu? Orang muda-muda kita? Kan mereka kan sebenarnya pengen perhatian, pengen eksistensi, pengen nih gue nih. Ini lihat gue seperti ini. Maco kan? Maco memang mantan copet. Keren ya, iya. Keratulen, maaf Indah ya. Bukan seperti itu ya. Ini kan pengen cari perhatian sebenarnya, eksistensi ya kan. Akhirnya melakukan hal yang aneh-aneh, ngebut-ngebutan di jalan itu kan sebenarnya pengen cari apa? Perhatian dan eksistensi, pengen lihat, itu pengen diperhatikan itu pemuda. Kemudian hal-hal aneh lain, hal-hal yang dan sebagainya. Cuma caranya salah. Itu berawal dari apa? Dari kekosongan waktu, bro. Kita ngapain ya, bro ya? Nganggur cuma nongkrong-nongkrong, gak jelas. Oh ya, sekali-sekali kita buat heboh, kita bakar rumah atau apa kan? Gana, ya? Kan semua berawal dari situ semuanya kan? Kekosongan waktu ini musuh terbesar pemuda ini. Kekosongan waktu. Nggak bingung ngapain? Kosong waktunya, nganggur. Besok ngapain? Nggak tahu lah, mengalir aja pokoknya. Nah ini nggak benar nih bu, maksudnya ini tidak baik bagi seorang mukmin, karena namanya, yang namanya hidup mengalir, nggak boleh. Harus ada targetnya dan tujuannya dan direncanakan. Harus ada tujuannya, nggak boleh mengalir ini, pemuda apalagi. Karena yang namanya mengalir, air itu mengalir dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Air mengalir dari mana? Atas ke bawah. Kalau hidup ini mengalir aja, enggak jelas, ya udah mengalir ke bawah terus, kualitas diri rendah. Sehingga yang benar pemuda itu waktunya dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan positif. Ya ayyuhallazina amanu taqullah fal tanzur nafsumma qaddamat ligot. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikan apa yang engkau akan perbuat esok hari. Ini perintah Allah ini. Sehingga seorang mukmin, terlebih seorang pemuda, malam harinya dia sudah tahu besoknya ngapain. Sudah tahu dia. Ini yang benar. Seorang mukmin dan pemuda, malam harinya besok sudah tahu dia mau ngapain. Subuh-subuh, mungkin saya bangun sebelum subuh, 10 menit sebelum subuh saya bangun, saya sholat dulu sebentar. Lumayan dapat satu rakaat sholat malam. Sholat subuh, habis sholat subuh saya kemudian ada hafalan Al-Quran. Habis hafalan Al-Quran saya hafal hadis sebentar. Setelah itu saya mandi, setelah itu saya mungkin ya, kalau mungkin bareng sama orang tuanya, ngobrol-ngobrol sama orang tua dulu, biar mereka senang. Kalau yang sudah punya keluarga, ngobrol-ngobrol sama istri, kemudian saya berangkat. Ya, saya berangkat kerja di... Ya nanti saya berangkat kuliah, ini mahasiswa misalnya ya. Berangkat kuliah, nanti jam 11 sama jam 12 kosong waktunya. Satu jam kosong. Ah ini lumayan buat murojaah hafalan sebentar. Atau buat apa namanya, nanti kan nanti malam ada kursus bahasa Arab. Ah lumayan satu jam ya. Jadi ada kuliah antara jam 11 sampai jam 12 ada kuliah, ada waktu kosong. Nah ini lumayan dipakai. Dipakai untuk apa namanya, nanti malam kan ada kursus bahasa Inggris misalnya. Ah lumayan saya pakai untuk belajar sebentar ya. Supaya nanti malam bisa jawab. Kemudian kuliah lagi, praktikum. Ya, setelah itu ada waktu sebentar ya, saya main-main ke rumah teman ya, silaturahmi sebentar. Sorenya ada kemudian pada asarnya saya ikut pengajian misalnya atau kursus bahasa Arab. Maghribnya mungkin saya silaturahmi ke rumah bibi. Pada isanya saya kursus bahasa Inggris. Malamnya sebelum tidur saya muhasabah diri waktu. Kan begitu. Ini yang benar kaum muslimin. Apalagi pemuda, fal tanzur nafsuma qaddamat ligot. Perhatikan apa yang kita kerjakan esok hari. Perhatikan, jangan mengalir aja. Besok ngapain? Ya enggak tahu, mengalir aja. Akhirnya diajak sama temannya besoknya. Bro, lagi luang enggak bro? Luang bro, keluar yuk. Ayo keluar. Jalan-jalan ikutin temannya. Kemana kita nih bro? Kita ke mall. Oh iya kita ke mall jalan. Mau kemana? Ih, saya mau pengen lihat jam, beli jam. Oh iya yuk jam. Temannya beli jam, dia ikut juga beli. Dia juga lihat-lihat jam. Oh bagus jamnya ini ya katanya. Akhirnya dia juga beli jam akhirnya. Beli jam sampai rumah kaget loh. Kok saya beli jam akhirnya sampai rumah nih ya. Padahal HP sayang ini belum lunas gini ya. Nah ini kan bukan seperti ini ya. Bukan seperti ini kaum muslimin. Kaum muslimin dia benar. Khususnya pemuda itu benar-benar harus besoknya apa aja harus tahu dia. Oh begini, begini, begini. Seperti itu. Ya. Kaum muslim harusnya lebih semangat. Jangan mau kalah sama artis-artis. Artis-artis pada sebelum subuh sudah bangun sesi pemotretan, nanti setelah itu ada syuting film, nanti ada syuting layar lebar, kemudian jumpa pers nanti, kemudian pada asarnya nanti begini, malamnya pemotretan. Jangan mau kalah sama artis. Jangan mau kalah. Kita juga demikian seorang mukmin ya. Ini adalah motivasi kita ya insyaallah ya, motivasi kita sebagai kaum muslimin ya untuk supaya memanfaatkan waktu kita para pemuda. Sekali lagi benar-benar jangan kosong waktunya. Diisi ya, cari kegiatan positif tersebut, jangan kosong. Untuk meningkatkan skill diri, saya harus bisa. Harus hebat, harus punya ilmu, harus punya skill. Pemuda harus seperti itu. Dan semangat juga nuntut ilmu ya. Iya, insya Allah kita akan apa namanya masuk ke beberapa materi yang akan sesuai dengan judulnya ya. Judulnya mungkinkah aku selalu ku selalu bersamamu, masya Allah ya judulnya. Mungkinkah ku selalu bersamamu? Ya, ini bersamanya ini bersama siapa ya? Mungkinkah ku selalu bersamamu? Bersamanya bersama siapa ya? Bersama masa lalu Ustaz. Jangan dikubur dalam-dalam kalau itu. Bersama rumput yang bergoyang, jangan juga. Bersama bayang-bayang kelam masa lalu. Bersama potret yang tidak bisa dilupakan wajahnya. Jangan, sudah lewat ya. Biarkan yang sudah berlalu. Mungkinkah ku selalu bersamamu? Jawabannya mungkin, bahkan mungkin dan bisa bahkan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak akan pernah sekali-sekali menyelisihi janjinya. Mungkinkah ku selalu bersamamu? Jawabannya iya, mungkin, bahkan pasti. Mungkinkah ku selalu bersamamu? Bersama siapa? Bersama keluarga, bersama sahabat, bersama kekasih, bersama istri pasangan tercinta. Mungkinkah ku selalu bersamamu? Yang mana ini? Yang mana? Keluarga, sahabat, teman, anak-anak, istri. Mungkinkah ku selalu bersamamu? Jawabannya bisa semuanya. Semuanya bisa. Berselalu bersama, semuanya bisa. Semuanya bisa. Ya. Baik kita keluarga, sahabat, teman, anak, semuanya kita selalu bersamamu bisa. Kok bisa selalu bersamamu? Bisa, jawabannya selalu bersama nanti di surga. Selalu bersamamu bisa nanti di surga, selalu bersama nanti. Karena di surga kita akan menjalani reuni terindah. Reuni terindah di surga nanti kita akan menjalani. Nanti kita akan jelaskan kenapa bisa menjadi reuni terindah di surga nanti. Indah sekali reuninya. Kita jelaskan nanti ya, kenapa bisa, ada ceritanya nanti. Kok bisa reuni terindah, kalian akan bisa bayangkan. Itu adalah reuni terindah dan akan selalu bersama selama-lamanya. Khalidan mukhalladan fiha abada. Kekal, kekal, dan dikekalkan selama-lamanya. Mungkinkah ku selalu bersamamu? Jawabannya iya. Nah sekarang, caranya bagaimana caranya? Caranya mungkinkah ku selalu bersamamu? Bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Bisa. Keluarga, istri, sahabat, teman-teman, ini bisa. Bisa selalu bersama, walaupun di dunia pasti berpisah kita. Pasti ada perpisahan. Pasti ada perpisahan di dunia ini. Di dunia pasti ada perpisahan. Tidak mungkin bersama terus. Sahabat berpisah, kuliah paling 4 tahun. Kuliah 4 tahun, berpisah habis itu. SMA 3 tahun, berpisah. Bagaimana dengan suami istri Ustaz? Berpisah juga. Dipisahkan dengan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut, pasti dipisahkan dengan kematian. Sehingga di dunia ini memang tempat berpisah di dunia ini. Di dunia ini tempat berpisah. Jika ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Jika telah bertemu, bersiaplah untuk berpisah. Jika tidak ingin berpisah, maka jangan bertemu. di dunia ini. Kalau tidak mau berpisah, jangan bertemu. Di dunia pasti berpisah, minimal dengan kematian. Sehingga mungkinkah ku selalu bersamamu? Iya, insya Allah di akhirat. Sehingga seorang mukmin kita ini tidak akan larut dengan perpisahan, tidak akan bersedih dengan perpisahan. Nanti mungkin di pas, jadi seorang mukmin nanti pas SMA, ya SMA kan ada perpisahan ya, acara perpisahan sekolah, itu dosa terlalu mewek-mewek, nangis-nangis dan sebagainya, mengucapkan apa namanya nangis sana ya, itu nangisnya pun setiap ketemu orang nangis lagi, ketemu nangis lagi, nggak usah. Seorang mukmin tidak perlu menangis dengan, tidak perlu berlarut dengan perpisahan. Ya, kadang-kadang kan kalau perpisahan SMA itu kan kayak apanya, kalah-kalah cerita Cinderella ya, bukan Cinderella ya. Ya. Jadi lautan air mata. Zaman saya itu ada, zaman saya orang yang iseng ya. Teman saya itu dia bawa ember. Ya, jadi kalau ada temannya nangis dia bawain ember tuh. Nangis di sini enggak jadi nangis ininya dia. Dibawain ember. Siap-siap nangis ya. Jadi seorang mukmin ini tidak perlu ya, tidak perlu nangis-nangis mewek-mewek gitu ya. Kemudian nangis apa namanya karena mau berpisah, biasa aja sudah kaum muslimin. Karena seorang mukmin yakin dia akan berkumpul kembali dan selalu bersama serta menjalani reuni terindah di surga. Nanti kita ceritain reuninya kenapa benar-benar indah. Mungkinkah aku selalu bersamamu? Mungkin. Yang pertama mungkin, yang pertama dengan istri tercinta atau pasangan tercinta, suami tercinta, iya bisa bersama. Bisa bersama. Bagaimana caranya? Caranya dengan membangun rasa cinta tersebut, cinta kepada Allah. Karena ulama menjelaskan ma kana lillahi abqa, apa-apa yang karena Allah abqa akan kekal. Jadi kita membangun cinta itu karena Allah, kepada istri, kepada anak, kepada para sahabat. Ini kita bangun dengan cinta kepada Allah. Karena akan kekal nanti. Bahkan Allah menjelaskan dalam Al-Quran. Al-akhilla yauma izin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Al-akhilla itu artinya jamak dari khalil. Khalil itu artinya cinta, tingkatan cinta yang tertinggi melebihi habib. Jadi hebatnya bahasa Arab itu dia punya tingkatan-tingkatan. Habib artinya apa? Habib itu artinya apa namanya, honey atau my darling gitu kan ya, makanya panggilannya habibi ya. Ya, kadang-kadang habibi dan habibati kan gitu ya. Ya, itu buat apa namanya alainya pemuda Arab gitu ya, itu habibati dan habibi ya. Tapi dalam bahasa Arab ada yang lebih tinggi lagi di atas habib, yaitu apa, khalil. Makanya dua khalilur rahman, yaitu siapa, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan habib, kita menurunkan derajatnya beliau. Ya, makanya kurang tepat kalau ada salawat ya, ini katanya salawat ya. Tetapi dinisbatkan kepada Nabi, ya Habibil Mustafa. Nah, itu kalau yang dimaksud nabi itu malah menurunkan derajat beliau. Yang benar beliau siapa? Khalilur Rahman, cinta di atas. Nah, al-Khalil ini jamaknya al apa namanya? Orang yang saling mencintai tadi. Al-Akhilla jawabannya dalam Al-Qur'an ya, al-Akhilla orang yang saling mencintai, yauma izin pada hari kiamat, ba'duhum li ba'din, satu sama lain aduun, akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi di dunia ini yang saling mencintai, dia berkumpul selalu bersama di dunia, ya, ku selalu bersamamu katanya, di dunia bersama, ngumpul saling cinta, saling apa, tapi tidak didasari dengan cinta pada Allah, tidak didasari dengan perintah Allah, ini di hari kiamat Allah mengatakan aduun, saling bermusuhan. Bermusuhan di hari kiamat nanti. Padahal di dunia al-akhirah saling cinta. Sahabat dekat, suami istrinya paling romantis di dunia ini. Ya, romantis apa-apa di-upload, pokoknya bikin ngiri, bikin baper yang lain kan gitu. Menunjukkan paling romantis di dunia, nanti di akhir kiamat aduun, musuh-musuhan. Musuh-musuhan di akhirat nanti, itu Allah yang mengatakan dalam Al-Qur'an. Musuh-musuhan. Padahal di dunia selalu bersamamu, bersama terus di dunia. Sehingga kita demikian, kita harus bangun di ataskan cinta pada Allah. Contoh misalnya ya. Jangankan di akhirat, di dunia pun bisa bermusuh-musuhan. Contoh misalnya ini satu kelompok orang, ini sama-sama pengguna narkoba semuanya, bro. Pokoknya daku padamu pokoknya. Susah senang kita tanggung bersama, ada barang sedikit kita pakai rame-rame. Nikmati dunia ini bro, hidup cuma sekali, jangan pakai sedih. Nih, ya, kita nikmati bersama nih, ngumpul bareng-bareng ini. Menikmati narkoba. Wah, datang lagi satunya, kita pakai barang-barang, pokoknya kita selalu bersama bro. Pokoknya kita bersaudara. Ini kita pakai barang-barang nikmat bersama semuanya. Ini sudah satu saudara mereka, satu perkumpulan, tiba-tiba, ini tiba-tiba ya, tiba-tiba salah satunya diciduk polisi, ditangkap. Ditangkap sama polisi. Akhirnya ditangkap, akhirnya dengan bantuan satu ini dibocorkan, oh teman saya di sana, ketangkap semuanya. Pas di depannya polisi, ini sudah mulai bermusuh-musuhan. Siapa yang bawa narkoba ini pertama kali? Jawab semuanya. Kalau enggak nanti saya siksa, kan biasanya polisi kan kayak gitu kan ya. Minimal dikasih kejutan listrik kan gitu. Kasih satu-satu, mulai goyah imannya satu-satu ini. Akhirnya nunjuk, dia Pak yang nyodain. Maaf Pak, memang saya yang bawa, tetapi uangnya dia Pak, uangnya. Oh, bukan saya, kamu ya. Akhirnya mulai berkelahi, bertengkar di situ, musuh-musuhan. Kamu yang bawa, bukan. Memang saya uangnya Pak, tapi dia yang kenalin saya pertama kali Pak. Mulai, memang saya yang kenalin Pak, tapi dia nagih-nagih terus Pak. Nah, seperti itu, berkelahi mulai di sana. Musuh-musuhan, aduun. Itu baru di mana? Baru di dunia. Yang lain juga sama, dia di dunia bagus, sukses dan sebagainya, sama-sama menjalani karir kantor, sama-sama belajar di kampus, sukses di kampus, tapi tidak pernah saling mengingatkan kalau sudah waktu sholat. Udah waktu sholat tidak pernah, dia sukses di dunia, sukses. Dia teman kampus, teman SMA, teman dekat, teman main, teman belajar, teman ini sama-sama sukses semuanya. Sama-sama berhasil, sama-sama hebat, sama-sama jadi orang, sama-sama bisa membanggakan orang tuanya, belajar sahabat dekat di dunia. Tapi satu kurangnya, kalau waktu sholat tidak pernah saling ingatkan. Nanti di akhirat, ini di dunia yang sahabat dekat, sukses, berhasil, semua orang iri dengan persahabatannya. Di hari kiamat aduun, jadi musuh nanti. Bisa enggak? Bisa tidak jadi musuh di akhirat nanti? Bisa. Padahal di dunia dia sosok teladan. Semua mata berkaca sama dia. Sosok persahabatan terbaik. Sosok suami istri paling romantis. Karena dia ngupload terus. Ya, romantis, semua berangan-angan seperti dia, rumah tangganya. Semua berangan-angan seperti dia, persahabatannya. tapi tidak pernah saling ingetin waktu sholat di akhirat musuh. Aduun illal muttaqin, ditanya, kamu dalam suasana pengadilan yang berat, suasana yang benar-benar mencekam, mereka bisa saling jadi musuhan. Bisa. Musuh-musuhan. Oleh karena itu, mungkinkah ku selalu bersamamu? Jawabannya mungkin, bahkan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah, pertama, kita bangun semua persahabatan, pertemanan, hubungan karena Allah Subhanahu wa taala dibangun, niatnya yang bagus. Bisa tidak nanti saya dengan calon suami saya atau calon istri saya, ini calonnya, ini belum punya soalnya ini. Ya. Saya enggak tahu, mau agak kasihan atau enggak ya. Maaf ya. Ya insyaallah dapat nanti yang terbaik. Bisa enggak nanti saya sama calon saya menjadi selalu bersamanya di surga? Jawabannya bisa, mungkin bahkan dijanjikan. Karena cinta sejati bukan sehidup semati, tetapi sehidup sesurga. Itu yang benar. Jadi kalau gombalin nanti, kalau sudah halal tapi ya, gombalinnya jangan ini, jangan dengan cita-cita yang rendah, dek, sama kamu saya sehidup semati, jangan. Bang, kalau abang mati saya nikah lagi boleh, bang? Iya boleh, nah. Gak boleh kan gitu ya. Jangan berarti kan. Sehidup semati, bukan sehidup semati, tapi apa? Kita berdua, dek, sehidup sesurga, dek. Gitu dong. Sehingga ditanya, bang, mungkinkah kita selalu bersama, bang? Mungkin, dek, mungkin sekali. Cinta kita tidak akan terpisah dengan maut. Tidak berhenti begitu saja. Saya sudah minta dibangunkan istana di surga buat kita berdua, dek, walaupun sekarang masih ngontrak. Ngontrak, nyicil, ngindarin, ngambil riba. Tapi sudah berdua di surga nanti di taman. Taman-taman surga. Kita berdua sehidup sesurga. Sehingga ditanya, mungkinkah selalu bersamamu? Mungkin, bang. Insya Allah. Yakin saya. Apalagi abang yang pegang nahkodanya. Masya Allah. Yakin saya, bang. Ya. Jadi bisa tidak bersama nanti di surga? Bisa. Oleh karena itu, kalau mencari mungkinkah bersama nanti dengan pasangan di surga, makanya kalau mencari calon pasangan, itu cari dengan dasar-dasar kriteria agama yang dicari. Ya. Yang dicari kriterianya agama. Fasfar fi zatiddin taribat yadaka, itu tips buat laki-laki kalau milih perempuan, milih jodoh untuk cari istri. Ya, pilih yang agamanya bagus, beruntung, biar bisa berkumpul di surga nanti. Begitu juga dengan perempuan. Para akhwat misalnya, ini juga agamanya, juga agamanya dan akhlaknya. Iza ja'akum man tardawna dinahu wa hulukahu fazawwijuh illam takun fitnatan fil ardi wa fasadan arid. Bagi para perempuan dan walinya, kalau datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhoi agamanya bagus, kemudian hulukuhu dan akhlaknya, fazawijuh, maka nikahkan segera. Kalau tidak segera, ancamannya lumayan, ancaman ini. Terjadi fitnatan fil ardi, terjadi fitnah di muka bumi, dan fasadan arid, dan kerusakan yang luas. Ngeri juga ya ancamannya ya. Buat ihwan-ihwan, hadis ini jangan dipakai buat ngancem. Ngelamar ditolak, Pak, coba nih Pak, baca hadisnya Pak, gitu ya. Fitnatan fil ardi wa fasadan arid, Pak. Fazawiju. Jangan dipakai ancaman buat kalau lamaran ditolak gitu ya. Tapi memang demikian. Ingat apa? ja'akum man tardauna dinahu wa hulukahu. Ridho dengan agama, tapi perhatikan poin kedua, apa poin kedua? Akhlaknya. Nah, bagi bapak-bapak ya, bagi para akhwat, ini poinnya, ingat, dinahu wa hulukahu. Padahal, nah, agama ini mencakup ilmu dan akhlaknya. Iya enggak? Agama ini mencakup apa? Mencakup ilmu dan akhlaknya, karena akhlak termasuk dari agama. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang lagi, dinahu wa hulukahu. Diulang lagi. Artinya apa? Agamanya, akhlak-akhlaknya, kemudian diulang lagi, akhlaknya lagi. Nah, tadi kan kalau kita lihat tadi umur sama pasamu, masa muda tadi ya. Nah, sekarang diulang lagi, ini memang metodenya dalam bahasa Arab ada seperti ini. Metode-metode diulangin lagi. Diulangin lagi metode. Dalam bahasa Arab seperti ini, memang unik bahasa Arab nih, hebat ya. Belajar makanya bahasa Arab. Salah satu contohnya lagi ya, biar enggak penasaran ya, contohnya yang kayak-kayak begini, disebutkan umum kemudian disebutkan khusus lagi untuk menekankan. Contoh lainnya lagi adalah hadis tentang hijrah. Faman kanat hijratuhu lidunya awim ra'atin yang kuhi ayusibuha awim ra'atin yang kihuha. Nah, ini contohnya hadis lah, contohnya sigoh ya, bentuk uslub bahasa Arab yang kayak tadi, contohnya lagi seperti ini. Barang siapa yang hijrah untuk dunia dia dapatkan atau dengan wanita yang dia nikahi, padahal yang namanya wanita itu masuk dalam dunia, ya enggak? Kan dunia ini tiga ta, harta, tahta, dan wanita. Ingat ya, disebutkan lagi, barang siapa yang hijrah untuk dunia didapatkan dan hijrah untuk wanita. Ini artinya apa? Penekanan bahwasanya benar-benar fitnah wanita luar biasa, kan gitu. Nah, ini hebat kan bahasa Arab ya, bagus ya. Belajar makanya. Iya. Demikian juga tadi, zawi dinahu wa hulukuhu, ditekankan lagi akhlaknya, padahal agama itu termasuk ilmu dan akhlaknya, ditekankan lagi akhlaknya. Ini poin penting bagi para wanita dan bagi para wali. Penting. Poin penting ini. Dan ini juga sebagai modal untuk selalu bersamamu nanti. Modal besar untuk selalu bersamamu. Perhatikan bagi perempuan, para akhwat, dan para wali. Sabda Nabi ini. Diulangi, apa yang diulangi? Hulukuhu, akhlaknya. Karena modal terbesar dalam rumah tangga, itu bukan ilmu agamanya, bukan. Bukan ilmu agamanya, hafalan hadisnya apa dan sebagainya, itu bukan itu modal utamanya. Hafalan Al-Quran bukan itu. Bukan hartanya, bukan jabatannya, tapi dalam rumah tangga, kebahagiaan, romantis, dan sebagainya, itu akhlak dari suami. Penting bagi Pak Ahwat ini. Jadi kalau mau cari calon, benar-benar lihat akhlaknya bagaimana. Karena ini ada kasus walaupun sedikit, tidak bisa kita general, ada orang yang tampangnya aktivis dakwah, bahkan dia katanya ustadz dan sebagainya, tapi akhlaknya buruk sekali. Buruk, ada kita temui seperti ini. Akhlaknya buruk, sama istrinya kasar, sama anaknya kasar. Jelek akhlaknya. Ini salah satu modal ku selalu bersamamu. Buat yang para perempuan. Agama, lihat akhlaknya bagaimana, karena akhlak ini cerminan agamanya. Mohon maaf ya, ini live apa namanya, gelar ustadz itu belum jamin itu untuk bisa membangun rumah tangga yang baik, bukan. Akhlaknya ini yang penting nih, akhlaknya yang dilihat, itu adalah modal dasar kebahagiaan dalam rumah tangga itu. Akhlaknya, perhatikan para ahwat dan para wali-wali, walinya ahwat, perhatikan ini, zawiju akhlak, pesan Nabi akhlak. Akhlak ini diulang lagi, akhlak ini pesannya. Dan salah satu prakteknya adalah praktek para ulama. Ada seorang tabi'in, gurunya Imam Malik, yaitu Sa'id ibn al-Musayyab. Sa'id ibn al-Musayyab ini punya putri hebat. Putrinya cantik sekali, dan dia putrinya nih hafal Muwatta. Muwatta itu adalah kitab hadisnya Imam dia hafal, bukan Muwatta ya, Afwan ya. Dia hafal Dia hafal kita hadis-hadis banyak. Dia hafal hadis banyak. Cantik, sehingga putrinya Sa'id bin Musayyib ini sudah dilamar sama khalifah. Dilamar sama khalifah untuk anaknya pangerannya, tapi ditolak. Dan Sa'id bin Musayyib ini ulama besar, punya murid-murid hebat. Ada murid yang hafal sekian hadis, ada muridnya yang hafal Al-Quran, ada muridnya yang bisa menjelaskan sekian macam hadis, banyak. Tetapi Sa'id bin Musayyib menikahkan anaknya kepada seorang penuntut ilmu baru. Jadi orang penuntut ilmu baru datang, ya, dia baru-baru ikut, belum ilmunya belum bagus, dinikahkan sama dia karena beliau melihat agama dan akhlaknya bagus. Padahal dia kalau punya murid banyak yang lain murid, dinikahin sama itu. Sehingga murid yang baru ini waktu itu ditanya setelah menikah sama muridnya, sama anaknya Sa'id ini. Ini istrinya anaknya kan pinter ya, cantik pinter. Habis itu nikah, kemana kamu katanya pagi-pagi? Saya pengen belajar sama Sa'id. Nggak perlu belajar sama saya belajarnya. Saya ada ilmu Sa'id, sama saya ada. Hafalan hadis apa? Tanya sama saya, itu kata istrinya, luar biasa. Nah ini perhatikan ya poinnya. Modal supaya bisa apa? Selalu bersamamu. Insya Allah nanti di akhirat. Nah ini buat modalnya buat siapa? Buat perempuan. Akhlak, ingat ya akhlak ya. Karena banyak kita, maksudnya tidak sedikit kita ketemuin kasus ya. Ya tampangnya, ya tampang-tampang aktivis kayaknya nih, tapi ternyata masya Allah akhlaknya tidak bagus. Modal utama di rumah tangga nanti akhlak. Nanti silakan tanya yang sudah rumah tangga. Akhlak modal utama. Bagaimana seni mengalah dan sebagainya. Seni bersabar itu penting. Nah penting ya. Nah, itu bagaimana aku selalu bersama anak dan istri. Bersama pasangannya itu caranya. Kemudian bagaimana aku selalu bersamamu dengan sampai jam berapa? Jam 11 ya? Ada waktu. Lanjut. Oh iya. Ya, bagaimana aku selalu bersamamu dengan para sahabat? Para sahabat, bagaimana caranya ya, para sahabat ya? Atau bersama keluarga dulu ya, bersama bapak dan bersama orang tua, ibu dan anak. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan sering-sering kita menasihati dalam kebaikan. Mengajak kembali dalam agama. Kalau pengen kumpul di surga, jangan sampai keluarga kita, bapak kita, ibu kita, jangan sampai melakukan hal-hal yang berbau kesyirikan. Ini bisa jauh soalnya nanti. Bisa karena syirik ini bisa tidak akan berkumpul selamanya. Karena bahaya dosa syirik. Faqad ma yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu annar wa ma lizzalimin min ansor. Kalau sudah syirik, Allah akan haramkan surga sama dia, tempatnya di neraka dan tidak ada penolong sama sekali. Jadi kalau salah satu anak kita melakukan kesyirikan, kemudian dia kekal di neraka wal iyuzubillah, kita kan enggak bisa ngumpul lagi. Masih mending ini kan, masih mending, tapi wal iyuzubillah juga. Masih mending kalau yang tadi ya, masih mending mampir di neraka sebentar kemudian masuk ke surga ngumpul barang-barang, kan ini kan masih mending daripada kekal di neraka, ya tidak? Iya. Itu kan masih mending kan, mampir sebentar ya. Masih mending dibanding kekal gitu maksudnya. Walaupun janganlah walizubillah, jangan. Difonis setengah hari neraka, ih. Bahasa orangnya amit-amit mungkin ya. Difonis walizubillah, difonis setengah hari neraka. Satu hari di hari kiamat, ka'al fi sanatin mimma ta'udun. 1000 tahun sebagaimana yang kalian jalani. Kalau difonis setengah hari neraka, 500 tahun disiksa, ya Allah. Siapa yang mau, enggak mau. Jadi resepnya adalah jangan sampai keluarga kita melakukan hal-hal kesyirikan. Bapak, ibu, adik tercinta, kakak tersayang, jangan sampai melakukan kesyirikan. Jangan sampai. Ini kalau sudah syirik, tadi kan sudah tadi ya. Haramallahu alaihil jannah, gimana? Kita nasihati kalau bapak pergi ke dukun, nanya-nanya ke dukun bagaimana supaya karirnya bapak bagus, jangan ke dukun. Kalau ada adik kita lihat horoskop, lihat apa namanya perbintangan, itu kita larang, kita nasihati bagus-bagus, kita dakwahi sebisa mungkin, jangan kak, jangan dek lihat horoskop, lihat ilmu perbintangan. Pisces hari ini sedang sial, asmara apes, keuangan menipis. Ya Allah, kan gimana kalau begini kan? Sudah apes nipis itu syirik lagi, jangan ya. Bapak ke dukun jangan, kemudian adik lihat horoskop gitu jangan, kemudian ibu sering apa namanya sering main perasaan pakai totoyur, kalau cicak jatuh nih bahaya, kalau burung gagak lewat ini berarti bakal kemalingan ya, kalau kita mendengar suara denging itu berarti ada yang bicarain kita. Nah ini jangan, ini benar-benar didakwahkan. Kalau syarat utama pengen ngumpul di surga selalu bersamamu nanti, itu jangan sampai ada keluarga kita satupun melakukan kesyirikan. Dakwah yang bagus, dakwah yang giat, jangan sampai. Itu resepnya. Demikian juga dengan para sahabat ya, sama sahabat kita juga demikian, nasihati yang bagus, ini yang bagus. Karena persahabatan ini akan berlanjut di surga, dan Allah pun memfasilitasi. Allah subhanahu wa ta'ala memfasilitasi, memberikan cara-cara bagaimana supaya aku selalu bersamamu nanti di surga. Bersamanya, kalau di dunia mungkin ya sulit. Kadang-kadang sesama saudara aja beda kota kan gitu, gak mungkin istilahnya. Iya gak? Atau kadang-kadang sesama suami istri kadang-kadang kan LDR kadang-kadang ya, Masya Allah ya. LDR butuh kesabaran yang besar ini. Kan kadang-kadang tidak selalu bersama, tapi di surga insya Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan-jalan tersebut, dikasih fasilitas-fasilitas supaya kita bersama di surga. Yang pertama, suami istri pasti di surga, bersama dia nanti di surga. Dibangunkan istana, ya istana kan harus ada raja sama ratu, ya enggak? Kan sangat sepi istana, ndak ada rajanya gimana? Atau kering kerontang, istana megah indah bagus, permata berlian ya, airnya jernih, di depannya kolam, kemudian bersama hiasan-hiasan terindah, rajanya di situ, ndak ada ratunya, kan kering kerontang ini kan. Mau jadi raja demikian? Mau jadi raja diberikan kekuatan dan apa namanya? Kan kita di surga dijanjikan apa? Banyak sekali ayat-ayat dan hadis yang kita dijanjikan akan dibangunkan istana di surga, ya enggak ya? Dan dalam hadis itu pun orang yang derajatnya paling rendah di surga, dia diberikan 70 sekian malaikat sebagai pembantu dan diberikan kerajaan sejauh mata memandang. Itu adalah yang paling rendah di surga. Betapa banyak ayat-ayat kita, ayat-ayat sama hadis yang menjelaskan dibangunkan apa? Surga kan? Istana di surga, ya enggak? Rabbi bnili baitan fil jannah. Kan gitu ada doanya ya, dibangunkan surga. Itu kalau dibangunkan istana di surga, itu kan pasti ada raja sama ratu, ya tidak? Ya enggak? Iya, suami istri pasti bersama di surga. Bukan sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Kan kering kerontang ya, antum bayangin, kita bayangin ya, kita raja. Punya istana yang bagus, megah, indah, kerajaan sejauh mata memandang, tapi enggak ada permaisurinya kan, wah ya Allah kering kerontang ini. Iya enggak? Percuma bahasa kita kan. Sedangkan raja-raja di zaman dulu pun kadang-kadang kurang permaisurinya. Permaisuri satu tapi kurang kan. Dayang-dayangnya ada, iya enggak? Selir-selirnya ada kan gitu. Ini apalagi raja enggak ada permaisuri kan kering kerontang. Sehingga istana di surga ini ya, pasti isinya raja dan ratu. Raja dan ratu. Siapa raja dan ratu? Itulah pasutri di dunia. Pasangan suami istri di dunia yang dibangun kecintaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti insya Allah. Kemudian bapak sama anak, keluarga. Ini juga difasilitasi supaya selalu bersama di surga. Difasilitasi nanti ini. Contohnya apa? Sering kita dengarkan bahwasanya anak mengangkat derajat orang tua di surga. Sering kita dengar ya. Banyak lah, dalilnya banyak ya. Terlalu banyak dalilnya kalau kita bahas ya. Iza maftabnu adama in kota amaluhu illa bi ihdas salas. Salah satunya adalah waladin solihin yad'ulah. anak yang soleh, ya, di dalam riwayat yang lain bapaknya mau masuk neraka tapi anaknya bilang, bapak saya tolong naik. Akhirnya dia bersama. Bapaknya mungkin di surga terendah, anaknya di atas naik, bapaknya nyusulin anaknya ke atas. Naik dengan derajat orang sehingga bersama di surga. Itu fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala berupa syafaat. Itu anak ke bapak. Ternyata bapak ke anak juga sama. Bapak ke anak juga sama. Jadi orang tua bisa mengangkat derajat anak. Ini luar biasa. Bapak bisa mengangkat derajat anak-anak, bahkan cucu-cucunya sampai 7 generasi. Jadi kan kita selama ini taunya anak menaikkan derajat orang tua, ternyata orang tua juga menaikkan derajat anak. Jadi kalau bapaknya di tingkatan teratas surga, anaknya di bawah, anaknya naik juga ke atas, diangkat derajatnya oleh Allah. Fasilitas yang luar biasa dari Allah, supaya kenapa? Ku selalu bersamamu. Naik ke atas. Kok bisa Ustaz? Iya, Allah yang mengatakan di situ. Wallazina amanu watabathum bihim zurriyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyatuhum. Allah mengatakan demikian dalam Al-Qur'an. Wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman, watabathum zurriyatuhum, kemudian keimanannya diikuti oleh zuriyah. Zuriyah bahasa Arabnya anak keturunan. Cucu-cucunya. Watabathum bi zurriyatuhum biimanin, dia ngikuti dalam keimanan. Alhaqna bihim zurriyatahum, maka kami akan susulkan anak-anak dan keturunannya. Ulama menjelaskan di sini maksudnya adalah anak-anaknya disusulkan nanti ke surga kalau memang derajatnya di bawah. Jadi selain anak ngangkat orang tua, derajat orang tua juga ngangkat derajat anak. Ini mengapa fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala saling memberikan syafaat supaya ku selalu bersamamu. Ku selalu bersamamu di surga nanti. Dan demikian juga para sahabat. Para sahabat, sahabat-sahabat kita ya, sahabat SMA, sahabat kuliah, kemudian sahabat di tempat pekerjaan. Ini juga akan dikumpulkan bersama di surga. Saling ngangkat derajat di surga, saling mengumpulkan di surga. Sehingga kalau sahabatnya di dunia, ya sahabatnya di dunia mungkin di surga bawah, kemudian sahabat dekatnya di atas naik, ngumpul sama sahabatnya nanti. Bahkan di riwayat yang lain, sahabatnya ini di neraka. Sedangkan sahabat satunya di surga naik ke atas, diberikan syafaat. Jadi para sahabat di dunia ini bisa memberikan syafaat di akhir kiamat supaya ngumpul bareng. Enak tidak seperti ini? Masya Allah. Dalilnya apa? Ada hadisnya. Ada hadisnya seseorang. Hadisnya seseorang itu mereka berkumpul di surga ya. Pernah bersahabat bersama, pernah berteman bersama, pernah berkumpul bersama dalam rangka ketaatan Allah dan karena Allah. Dalam hadis dibilang, nanti di surga nanti orang ini bertanya sama sahabatnya dulu. Ya Allah, kana yasumu ma'ana, kana yahuju ma'ana. Dalam hadis dijelaskan demikian. Ya Allah, saya punya sahabat dulu. Kana yasumu ma'ana, kami dulu bareng-bareng puasanya. Dulu waktu ada kegiatan Ramadan, kami sama-sama di Masjid Suhada ini jadi panitia Ramadan. Supaya untuk berdakwah ya Allah di jalanmu. Kami bersama-sama puasa, sama-sama buka, kami hidupkan masjidmu di bulan Ramadan. Kemudian kana yasumu ma'ana, kana yahuju ma'ana, kami dulu bareng-bareng haji sama dia. Kami satu rombongan haji bareng-bareng ya Allah, berjalan-jalan bareng-bareng, kita sa'i bareng-bareng dan sebagainya. Mana dia sekarang, kok saya tidak lihat di surga? mana? Kemudian Allah mengatakan dalam hadis tersebut, akhrijuhum, keluarkan mereka kalau gitu. Ternyata mereka di neraka. Dikeluarkan. Ditarik sahabat tadi, karena sahabatnya yang tadi. Karena pernah haji barengan. Ya pernah haji, sama-sama ikhlas, sama-sama ngumpul karena Allah. Qadarullah yang satunya ya, apa namanya, jalannya gak bagus ya. Maksiat apa sehingga masuk neraka. Tapi dipanggil. Artinya apa? Sebentar saja di neraka. Langsung diangkat. Dalam hadis tersebut dia memang sempat kebakar sedikit betisnya. Diangkat tapi sama sahabatnya cepat. Bisakah, mungkinkah ku selalu bersamamu sahabatku? Iya jawabannya, malah harus bersama. Jadi ada momen-momen yang dia ini jadi berkumpul di surga. Oleh karena itu Hasan Al-Basri mengatakan, fastaksiru sahabah fa inna lahum syifa'atan yaumul qiyamah. Syafa'atun yaumul qiyamah. Kalau perbanyaklah sahabat-sahabat yang soleh, sahabat yang baik, karena mereka itu punya syafaat di hari kiamat kayak tadi. Punya sahabat, perbanyak sahabat, sehingga kalau nanti ya jadi panitia, kayak panitia kajian ini misalnya, itu kan mereka sahabat, ngumpul bareng, rapat bareng dan sebagainya, bagaimana kajian ini bisa terlaksana, kita rapat minjem masjid, kemudian begini tempel ini sudah jadi belum manunya, apa namanya pengumumannya, sudah belum hubungin pembicara, rapat, ngumpul dan sebagainya. Insya Allah di hari kiamat nanti, persahabatan ini akan saling tarik-menarik di surga. Yang haji bersama, yang ngumpul bersama, belum lagi yang sama-sama nuntut ilmu bersama, pergi berangkat ngaji bareng, kemudian sama-sama jadi panitia kajian, sama-sama ini, masya Allah di akhirat nanti itu seperti itu. Saling bertanya nanti, saling memberikan sahabat, ya Allah, kami di dunia, dalam hadis itu ya, ya karena ya sumu mana, karena ya huju mana, kami dulu barang-barang puasa, barang-barang haji, barang-barang melakukan ketaatan sama kak, buat ini kami barang-barang begini, kami sama-sama menghidupkan masjidmu, kami sama-sama begini, sama-sama berangkat kajian, sama-sama begini. Itu nanti hujah mereka di hari kiamat untuk menarik sahabatnya dan memberikan syafaat, sehingga bersama di surga. Luar biasa. Oleh karena itu ada ulama yang mengatakan, Ibnul Jauzi yang mengatakan, illam tajiduni fil jannah fas'alullaha anni. Ibnul Jauzi mengatakan, wahai sahabatku, kalau kalian tidak menemukan saya di surga, tolong tanyakan saya. Itu perkataan siapa? Ibnul Jauzi. Wahai sahabatku, kalau engkau tidak menemukan di surga saya, tolong tanyakan saya sama Allah. Fas'allaha anni, tanyakan. Berdasarkan hadis ini, tetapi ingat, ini jangan jadi kebiasaan ya. Ketemu sama sahabat, bro, kalau enggak ketemu di surga, tanya nanti saya ya. Jangan, itu sudah pesimis duluan, saya masuk neraka, jangan. Nah ini jangan dipraktekkan ya. Sebagian ini memraktekkan ya. Bro, nanti kalau enggak ketemu di surga, tanya Allah sama Allah, jangan. Ya, jangan. Kalau bisa kita berdua sama-sama masuk surga tanpa hisab, bro, gitu. Ya, langsung surga tertinggi berdua, jangan ya. Itu cuma sekedar apa namanya ungkapannya Ibnul Jauzi. Jangan dijadikan kebiasaan, jangan dijadikan pesan-pesanan. Ya, bro, kalau enggak ketemu saya di surga, tolong tanya sama Allah ya. Ya Allah, kamu memang soleh. Jangan. Ya, itu artinya kita sudah siap-siap di neraka, nanti dipanggil dulu. Kalau dia ingat, kalau enggak bahaya kan gitu. Ya enggak? Ya. Nanti tanyakan saya di surga ya. Oh iya, insya Allah saya tanyakan. Ternyata lupa, kasihan dia. Ya. Sehingga luar biasa ya, makanya kalau membangun persahabatan itu cari sahabat karena Allah. Itu menjadi saksi di surga nanti. Itu adalah alasan bilang sama Allah, ya Allah, kemarin itu di dunia ini teman saya ngaji, ya Allah, bareng-bareng tarik dia, ya Allah, itu tarik bareng-bareng kita ngurus masjid kemarin, ya Allah, engkau maha mengetahui, lihat saksinya banyak, bareng-bareng ngurus masjid, bareng-bareng ngeramein, bareng-bareng begini dan sebagainya. Itu karena dalam hadis itu hujahnya mereka itu haji barengan, padahal haji cuma 40 hari itu doang. momen itu aja. Tapi jadi alasan karena yahuju ma'ana, bareng-bareng kita haji dulu ya Allah, kok enggak kelihatan di surga sekarang. Kemudian Allah bilang, fa akhriju, keluarkan dari neraka, panggil, dipanggil sama sahabatnya. Sahabatnya memberikan syafaat, masya Allah. Jadi mungkinkah aku selalu bersamamu? Iya, mungkin sekali, mungkin sangat bisa, bahkan dijanjikan Allah. Dan harus tujuan bersama, kita ngumpul bersama di surga nanti. Yang terakhir, pembahasan yang terakhir. Sebelum masuk sisi tanya jawab. Di awal tadi sudah kita jelaskan ya, bagaimana indahnya reuni di surga. Indah sekali dan luar biasa. Dan mungkin tidak bisa kita bayangkan yang benar-benar, karena surga itu la ainun ra'at wala uzunun safiat wala khatara ala qalbi ahadim minkum. Karena yang namanya surga tidak pernah terbayang dalam, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga bagaimana indahnya, dan tidak pernah terlintas sedikit pun di benaknya manusia. Surga tidak bisa dibayangkan. Jadi kalau antum membayangi bidadari, tidak bisa. Tidak bisa membayangi bidadari. Kalau membayangi bidadari, pasti mikir wanita paling cantik dunia, tidak bisa. Dan ini sekedar gambaran ya, sekedar gambaran saja bagaimana indahnya reuni nanti kita di surga. Indah sekali. Makanya berdoa pertama cari pasangan yang soleh dan soleha. Laki-laki cari yang agamanya bagus, fasfar fizatid din. Yang perempuan cari agama dan plus ahlaknya luar biasa. Tardauna dinahu wa hulukahu. Kemudian ingatkan saudara dan para sahabat, para keluarga, anak, bapak, ingatkan tentang tauhid, dakwahkan mereka. Kemudian cari sahabat yang benar-benar menolong kita agama, sahabat yang benar-benar soleh dan solehah, itu sahabat yang dicari. Tujuannya apa? Supaya aku selalu bersamamu nanti, kita akan berkumpul di surga dengan reuni yang terindah. Sekarang kita jelaskan kenapa reuni itu reuni yang terindah. Dan tidak mungkin kita bisa bayangkan yang realitanya nanti. Tetapi minimal ada gambaran. Yang pertama, reuni di surga. Kita kasih permisalan biar antum bisa ada gambaran. Karena inilah metode Al-Quran. Metode Al-Quran untuk bisa menjelaskan adalah menggunakan permisalan. Seringkali kita temukan dalam Al-Quran, masalul lazina humilut taurat, permisalan, kamasalil, masalul, dan sebagainya. Ya, kita sering temukan dalam Al-Quran ya, permisalan-permisalan yang memang ini adalah metode untuk dakwah, metode menjelaskan yang paling bagus. Oleh karena itu, kita sekarang lihat perbandingkan permisalan reuni di surga nanti dengan reuni di dunia. Supaya kita tahu gambarannya. Tetapi realitanya tidak tahu kita bagaimana indahnya dan sangat berkesannya. Yang pertama, kalau reuni ya, kalau reuni di surga, reuni di dunia, kita reuni kan di dunia, kadang kita reuni ya, reuni teman SD, reuni teman SMA, reuni teman ini, kemudian reuni ini, reuni ini, kan sering ya. Reuni di dunia ya, sering ya, reuni SMA sering. Kalau kita reuni, pasti kita akan, kalau kita reuni pasti kita akan bahagia kan? Bahagia kenapa? Bahagia ketemu sahabat-sahabat yang dulu, teman dan persahabatan dulu. Seneng kan? Bahagia ya? Iya enggak? Bahagia ketemu dengan teman-teman sepermainan dulu. Ya. Bahagia kan? Ketemu sama teman permainan. Ya, setelah kuliah kemudian ketemu sama teman SMA. Masya Allah, dulu kamu kurus banget, sekarang kok gemuk banget ya. Oh, iya. Ya. Oh, dulu kamu gini ya. Seneng kan, bahagia kan ketemu sama teman-teman ya, teman-teman main SMA, ya teman apa nama teman nongkrong-nongkrong, teman ngumpul sahabat SMA. Bahagia ketemu kan ya? Bahagia. Bahagia. Nah, begitu juga nanti di akhirat. Di akhirat juga kita juga bahagia nanti ketemu sama teman-teman seperjuangan, teman-teman sepermainan. Bahagia. Ketemu. Ya, ketemu nanti bahagia nanti ketemu reuni lagi. Ya. Kita aja di dunia aja ketemu ya sama teman SMA itu. Wah, masya Allah, gimana kabar? Peluk-pelukan apa? Gimana kabar? Ayo main. Cerita-cerita. Senang kan? Di akhirat juga senang juga nanti. Di surga. Senang ketemu reuni nanti. Senang. Ya. Apalagi reuninya suami istri. Di dunia dia selalu bersama. Ya, reuni di dunia aja senangnya luar biasa kan? Suami istri habis LDR terpisah. Enggak usah pakai angka tahun deh. Enggak usah bulan. Seminggu pisah aja suami istri, apalagi pengantin baru ya Onda ya. Kepisah saja sebulan misalnya LDR-an suami istri. Masya Allah kalau reuni lagi sebulan seperti malam pertama seperti ketemu. Insya Allah ya. Bener enggak yang sudah nikah ini? Luar biasa emang. Makanya katanya ulama kalau pengen ya. Kalau pengen ini tipsnya ulama. Ya, kalau rumah tangga sudah mulai hambar gitu ya. Cobalah kalian berpisah selama seminggu. Mungkin bapaknya pergi dinas keluar kota dan sebagainya. Kalau mulai hambar rumah tangga coba dinas LDR sebentar. Nanti kalau sudah pisah 2 minggu, 3 minggu pas ketemu kayak malam pertama lagi. Langsung romantis-romantisan lagi itu. Resepnya ulama. Nah, jadi pertemuan reuni ya. Ya, reuni di dunia aja udah seneng banget kan? Apalagi nanti reuni di akhirat suami istri. Ketemu teman seperjuangan, teman bersama-sama mengarung rumah tangga, berlayar mengarungi bahtera rumah tangga, ombak terjang menerpa, masalah-masalah dilalui bersama, dibagi bersama, di-sharing bersama. Teman seperjuangan dunia sahabat. Bersama suami istri kemudian ketemu di surga. Ini kan reuninya luar biasa, bahagia luar biasa, tidak? Jadi kalau kita di dunia ketemu sama teman reuni saja, ya ketemu sama SMA saja kan bahagia banget, seneng kan? Bagaimana kabar? Oh iya, ayo kita jalan-jalan lagi, ayo dan sebagainya. Senang ya, apalagi di surga. Ini gambarannya ya, baru di dunia aja reuni sudah senang, apalagi di surga. Kemudian yang kedua, kalau kita reuni di surga, kalau kita reuni, sebenarnya apa sih yang enak dari reuni tersebut? Apa yang enak? Apa yang indah dari reuni tersebut? Apa kira-kira? Yang indah, yang enak itu kan kalau kita bercerita mengenang lagi masa-masa yang lalu kan gitu. Iya tidak? Kalau reuni itu kan salah satu kenikmatan reuni, itu kan kalau sekedang bercengrama, bercerita tentang kenangan indah masa lalu, iya tidak? Iya. Kan gitu, kalau dia SMA, reuni SMA, ketika sedang kuliah, itu kan kalau ngumpul-ngumpul kan yang enak, yang seru itu kalau kita cerita-cerita, kita mengenang lagi masa-masa indah SMA dulu, iya tidak? Iya enggak? Kan gitu. Ya kalau reuni masa SD teman sepermainan dulu kan kalau ketemu itu kan yang indah tuh kan kita kenang kembali masa dulunya pas ngumpul kan. Kamu waktu SD dulu kan ini sering ingusan dulu kamu ya. Sering ingusan, kamu korengan kalau kamu gitu ya. Itu kan dikenang lagi. Ya enggak? Salah satu nikmat reuni itu kan mengenang indahnya masa lalu. Ya, kalau reuni SMA ya mengenang indahnya masa SMA kan gitu. Saling cerita, saling apa. Kalau SMP ya mengenang indah masa SMP. Iya tidak? Dan mengenang yang, dan enaknya reuni, itu nikmatnya mengenang masa indah yang lalu, mengenang kenangan masa yang lalu, baik yang indah maupun yang buruk. Itu enak kalau dikenang lagi. Iya enggak? Jadi kalau sudah kita reuni, itu baik kenangan indah maupun kenangan buruk, itu enak kalau kita mengenang bersama lagi, baik yang indah maupun yang buruk. Contoh misalnya SMA, ini sedang kuliah, kemudian reuni SMA, itu kan mengenang lagi ya, kenangan-kenangan SMA, baik yang indah maupun yang buruk. Yang indah misalnya, oh kita waktu itu pas malam ujian nasional, kita begadang belajar bareng-bareng sebagainya, gini-gini, ya saling menguatkan, indah banget ya. Alhamdulillah sekarang sudah lulus masuk di fakultas yang ternama masing-masing. Alhamdulillah dulu kita bareng-bareng kompak ya, seneng ya, nah gitu ya. Itu kenangan indah. Itu enak dikenang. Begitu juga kenangan dan kenangan buruk, enak juga dikenang. Dulu kita nakal bareng-bareng ya, dihukum sama guru bareng-bareng dan sebagainya. Kita dijemur satu kelas dulu bareng-bareng karena kita buat ulah satu kelas. Itu dikenang lagi, indah tidak? Indah juga ketawa-ketawa ya, cerita-cerita. Jadi kenangan buruk juga indah juga dikenang. Itu enaknya reuni. Sekarang reuni di surga, Masya Allah. Reuni di surga salah satu kenikmatannya adalah mengenang masa-masa indah dunia dulu. Itu dikenang lagi di surga nanti, itu salah satunya. Dikenang masa indah-indah dunia dulu. Masya Allah, ahi saudaraku, alhamdulillah untung kamu nasihati saya supaya sholat. Kamu cuma nyeletuk, sholatlah kamu supaya selamat dunia akhirat. Saya ingat terus kamu ingetin sholat. Alhamdulillah, makasih ya Zuhullah Hayran ya, Allah sudah masukkan saya surga. Kamu dulu mas, diingat. Masya Allah, uhti, gara-gara ya uhti bilang waktu itu, gara-gara uhti waktu itu minjemin saya buku supaya nutup aurat. Saya baca buku tersebut, akhirnya saya pakai jilbab terus menutup aurat saya, menutupi kehormatan saya, alhamdulillah. Dan sekarang Allah masukkan saudara-saudara surga. Saya tidak kebayang bagaimana kalau saya tidak pernah buka, kalau saya tidak pernah berjilbab, tidak bisa saya bayangkan kalau jilbab pertama kali saya adalah kain kafan saya. Alhamdulillah, makasih banget ya uhti sudah diingetin. Itu kenangan-kenangan indah. Alhamdulillah, hai dulu kita apa nama kamu yang ngajak saya ikut kajian dulu, makasih ya jazakallahu khairan, makasih banget. Kalau tidak saya sudah di neraka sekarang dilihat di bawah. Makasih, itu dikenang nanti di surga. Luar biasa kan nikmat, apa namanya, tidak bisa kita bayangkan bagaimana saat itu kita mengenang luar biasa, mengenang dengan mengenang luar biasa. Mengenang dengan baik-baik ya. Alhamdulillah dulu ya kita ngaji bareng-bareng ya, kita gini, itu dikenang. Kita berangkat majelis ilmu bareng-bareng, kita saling ingetin. Alhamdulillah kadang-kadang saya malas kamu tapi SMS-in, kamu WA saya, karena tidak pernah datang kajian, ayo datang kajian, makasih banget ya. Itu kan kenangan yang luar biasa nanti di surga kita kenang. Makasih ya, Masya Allah, jazakallahu khairan sudah. Kalau enggak nanti sudah musuh-musuhan di neraka, aduun ilal mutakin, dan penduduk neraka, itu nanti akan dikenalkan siapa yang ngajak dulu di neraka. Ada yang masuk neraka, kemudian dalam Al-Quran, Allah mengatakan dalam Al-Quran, falamma dakholat ummatun la'anat uhtaha. Jadi ada yang masuk ke neraka, yang nyebabin masuk neraka dia, haulai, mereka ya Allah yang ngajak masuk surga. Ya. Maka dobelkan ya Allah. Jadi dia masuk surga duluan, masuk neraka duluan. Kemudian falamma dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Tatkala dia masuk ini yang masuk nih la'anat ukhtaha, saudaranya melaknat. Jadi dia masuk neraka duluan. Ternyata yang ngajak tadi, yang ngajak narkoba, yang ngajak apa, masuk neraka nyusul. Ketika masuk, la'anat uhtaha, saling melaknat. Oh ini dia kurang ajar, ini laknat kamu yang, dan sebagainya itu. Ya itu begitu. Tadi padahal di surga, di dunia, ini. Oh ini dia nih, sahabat saya, gara-gara dia ngajak main terus, ngajak ini terus, gak pernah ngingetin sholat ini, dan sebagainya. Masalakakum fisakar, kolulam naku minal musolin. Kenapa kamu masuk sakar? Karena kami gak sholat. Ya. Itu padahal di dunia dia persahabatannya sukses, berhasil, temannya ya rumah tangga bagus, tapi falamma dakhalat ummatun la'anat uhtaha, di neraka nanti saling melaknat nanti. Nah itu jadi kenangan yang buruk nanti dia ya, kenangan yang buruk jangan. Itu ya jadi kenangan yang indah di surga nanti saling mengenang nanti. Alhamdulillah jadi nanti kenangan-kenangan yang indah di dunia kita akan kenang indah di surga nanti. Jadi kenangan ketika reuni, alhamdulillah, Masya Allah, makasih ya, makasih banget. Jazakallah heran banget dah. Ya, kamu sudah ngajak saya. Jazakallah heran, karena ini saya jilbaban sekarang. Alhamdulillah, makasih banget pokoknya. Kenangan indah di surga nanti reuni. Kemudian yang ketiga, permisalan yang ketiga supaya kita, apa namanya, biar tahu ya, biar tahu indahnya reuni di surga nanti. Sekarang yang namanya reuni, yang namanya reuni itu semakin lama bertemu, semakin lama tidak berjumpa, semakin indah reuninya, ya tidak? Ya enggak? Semakin lama tidak berjumpa, semakin indah reuninya. Mana kira-kira yang lebih berkesan reuninya? Anak SMA dia perpisahan, nangis-nangis di perpisahan, ya, perpisahan sekolah, mewek-mewek, perpisahan. Tiba-tiba berpisah sebentar, kemudian sama-sama keterima di UGM dan fakultas yang sama. Pas reuni gimana? Biasa-biasa, ah, lo lagi, bosen. Nah, ini kan reuninya gimana? Kurang berkesan kan? Apa atau cuma sekedar ketemu ya? Nggak ketemu 1 tahun, 2 tahun kemudian ketemu ya biasa-biasa aja kan? Artinya tidak biasa. Jadi semakin lama berpisah, semakin indah reuni tersebut. Dan semakin berpisah, kemudian beda lagi, berpisah dalam keadaan baik-baik dan berpisah dalam keadaan tidak baik. Berpisah dalam keadaan enak dan berpisah dalam keadaan tidak enak. Ini beda. Contohnya berpisah dalam keadaan baik-baik, kemudian berpisah dalam keadaan yang tidak enak. Contohnya begini. Jadi ada sahabat kecil. Sahabat kecil ya. Mereka sahabat kecil berdua, umurnya 5 tahun, bermain bersama 6 tahun, bermain bersama, berkumpul bersama, main-main layang-layang, main kelereng, main ini bersama. Sahabat bersama, kemudian mereka terjadi perang. Kemudian mereka dipisahkan karena perang. Ya, diserang desanya, kemudian dijatuhkan bom, kemudian dia langsung lagi main-main kepisah. Ini ditarik sama bapaknya, ditarik bapaknya, kemudian kepisah. Bapaknya lari ke negara sana, bapak yang ini lari ke negara sini. Berpisah selama 40 tahun. Berpisah dalam keadaan yang mencekam. Dalam keadaan yang mencekam. Ya ingat, berarti beda ya, ketika berpisah baik-baik dan berpisah dengan keadaan yang mencekam. Ini berbeda. Kemudian bertemu. Setelah 50 tahun kedua sahabat ini bertemu. Kira-kira bagaimana reuninya? Luar biasa, berkesan sekali kan ya. Masya Allah, kamu dulu ya. Alhamdulillah kamu selamat dulu ya, Masya Allah, nanti kita main kelereng lagi ya. Padahal sudah 50 tahun. Ya memang begitu, berkesan sekali, peluk-pelukan, nangis-nangisan kan gitu. Ini berbeda kan? Berbeda. Kemudian berbeda lagi kalau bertemunya dalam keadaan berhasil dan dalam keadaan tidak berhasil, berbeda. Berbeda enggak? Berbeda. Contohnya misalnya, ini sedang reunian. Ya, satunya sudah jadi pejabat besar. Satunya sudah jadi pengusaha sukses. Pas ketemu bagaimana kira-kira? Makin berkesan kan? Masya Allah, ini teman SMA saya ya. Sudah jadi orang kamu rupanya. Oh, sudah jadi pejabat. Oh, kamu juga sudah jadi pengusaha besar. Masya Allah ya, ini berkesan kan ya. Beda kalau misalnya teman SMA ya, pas reuni satunya gembel, satunya pengemis. Nah, gimana ini? Anda enggak berkesan. Nah, sedangkan kita nanti di surga, pertama kita bertemu dalam keberhasilan yang besar. Sukses di surga nanti. Man zuziha 'anil nar wa udhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, beruntung. Pertama kita reuni dalam keadaan seberuntung-beruntungnya. Kemudian yang kedua, kita berpisah di surga nanti. Kita reuni di surga setelah terpisah dengan waktu yang sangat lama sekali. Sangat lama sekali kita berpisah. Kita berpisah dengan waktu yang sangat lama sekali. Kemudian reuni di surga. Waktunya sangat lama. Lama sekali. Kalau kita bertemu di dunia mungkin teman kuliah 4 tahun, sama istri mungkin nikah umur 20, meninggal 60 misalnya, cuma bersama 40 tahun. Tetapi terpisah sebelum nanti reuni di surga, waktunya sangat lama sekali. Pertama dipisahkan dengan kematian, nunggu kiamat dulu. Lama enggak kiamat? Lama. Setelah kiamat, padang mahsyar. Setelah padang mahsyar, kemudian penimbangan amal. Setelah penimbangan amal nanti melewati shirat. Kemudian setelah shirat nanti ada kantoroh baru masuk surga. Panjang perjalanannya, lama. Kemudian jangan lupa di akhirat nanti ka alfisanatin mimma ta'udun. Seperti 1000 hari yang kalian jalani di surga, di dunia. 1000 tahun afwan. Ka alfisanatin 1000 tahun. Jadi tidak kebayang, sehari saja di padang mahsyar seperti 1000 tahun di dunia. Kita nunggu sebentar aja, nunggu antrian aja, luar biasa marahnya, beteknya luar biasa. Betek tau betek? Butuh tausiah. Marah luar biasa, Allah. Itu marah, bete itu ya. Baru nunggu sebentar, apalagi nunggu padang mahsyar. Insya Allah seribu tahun, baru sehari 1000 tahun. Ini kan terpisah lama sekali kita nih. Dengan sahabat terkasih, pasangan tercinta, anak istri kita. Lama sekali terpisahnya. Lama. Nunggu kiamat aja lama sekali. Terpisah. Lama terpisahnya nanti. Kemudian, yang ketiga, kita terpisah dalam keadaan yang sangat mencekam. Terpisah dalam keadaan yang sangat mencekam sekali. Mencekam pertama adalah kematian. Mencekam, sakratul maut itu mencekam. Ngeri, ada yang mau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ketika sakratul maut dia buka sebentar kain yang menutupi wajahnya, beliau bersabda, innalil mauti lasakarat. Sesungguhnya mati itu ada sakaratnya. Pertama dipisahkan dengan sakratul maut yang mencekam. Kemudian gelapnya alam kubur. Alam kubur gelap. Menanti di alam kubur terpisah. Lama. Dalam keadaan mencekam. Sebagaimana tadi terpisah, mencekam. Kemudian ini alam kubur. Kita lanjutin lagi panjang ceritanya nih. Mencekam suasananya padang mahsyar. Mencekam padang mahsyar. Di padang mahsyar ini, inilah maksudnya ayat Al-Quran yang kita baca tiap hari, surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu maksudnya menceritakan keadaan padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti Allah menunjukkan kemarahan yang terbesar. Allah menunjukkan kekuasaan yang terbesar. Allah tunjukkan, tidak ada yang berani sedikit pun di hari kiamat. Allah di padang mahsyar itu Allah menunjukkan kemarahannya yang terbesar. Benar-benar marah, menunjukkan kekuasaannya, ini saya Rob kalian sekarang. Allah tunjukkan benar-benar di padang mahsyar, makanya Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Allah akan bertanya, mana raja nanti? Mana ini? Tidak berani. Allah itu. Jadi Allah menunjukkan kebenar-benar kekuasaannya sebagai Rob itu di padang mahsyar. Dia tunjukkan, ini kekuasaan saya. Mana yang berani? Mana raja? Mana-mana? Sehingga para nabi pun tidak berani datang ke Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, berikan syafaat. Kami susah ini. Rob kita memberikan ini. Saya pun tidak berani. Silakan ke nabimu. Silakan kamu ke Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, saya tidak berani juga. Pernah berbohong. Kamu silakan ke Nabi Musa. Tidak berani juga saya. Silakan, tidak berani juga ke Nabi Isa. Tidak ada yang berani. Nabi pun tidak berani macam-macam. Rob menunjukkan kemarahan terbesar di padang mahsyar, mencekam. Kalau kita ceritakan keadaan padang mahsyar nih, masya Allah, benar-benar mencekam. Luar biasa, ada yang jalan dengan keringatnya, faminhum man yamshi ala wajhihi, ada yang berjalan dengan wajahnya, ada yang ini dan mencekam. Kita terpisahkan dengan keadaan mencekam, mencekam, mencekam. Belum lagi nanti ngerinya kita ditimbang amal kita, pengadilan seadil-adilnya kita aja ya, diintegrasi sama guru BP mencekam, diintegrasi dengan polisi mencekam. Ya, masuk pengadilan mencekam, ini belum di apa namanya nanti pengadilan hari kiamat mencekam, suasana mencekam semuanya. Semuanya enggak mikirkan yang lain-lain lagi, mencekam, dia mikirkan dirinya sendiri saja. Di padang mahsyar nanti telanjang hufatan urotan, sampai Aisyah protes, ya Rasulullah, afalan altafina ba'duna ba'dun. Kalau telanjang apa enggak kita lihat-lihatan nanti ya, kamu ternyata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena besarnya urusan itu enggak sempat lagi tengok-tengokan. Ya. Walaupun telanjang, mencekam, yauma yafirul mar'u min ahi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli mri'im minhum yauma izin sa'nu yu'ni. Hari kiamat lari dari keluarganya, dari saudaranya, lari dari anak istrinya, lari dari bapak ibunya, semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Mencekamnya luar biasa. Kalau kita lanjutin, belum lagi mencekamnya ini mencekam. Dalam suasana mencekam tersebut, kita tidak mikirkan macam-macam. Kemudian kita bertemu dalam surga setelah perpisahan yang lama sekali, dalam keadaan yang mencekam, tidak mikirkan anak istri, terpisah dalam waktu yang lama. Kemudian kita bertemu, berkumpul di surga, reuni bareng-bareng. Bisa dibayangkan tidak bagaimana berkesannya, bahagianya reuni saat itu. Setelah kita menjalani fase-fase yang sulit lama, udah nak mikirkan istri, tiba-tiba ketemu reuni sama istri. Alhamdulillah istriku tercinta, kita selamat di surga, bergembira, berkumpul bersama, dan sekarang kita berdua di surga. Selamatlah kita berdua, alhamdulillah kita akan jadi pasangan kekal di surga di dunia. Alhamdulillah, Bisa kebayang tak ketika pertama kali bertemu dengan istri di surga? Kebayang tak bagaimana reuninya? Tak bisa dibayangkan, bahagia sekali. Apalagi ketemu sama sahabat, ketemu sama yang lain dan sebagainya. Sehingga, mungkinkah ku selalu bersamamu? Jawabannya, mungkin. Dan pasti insya Allah, Allah telah menjanjikan kita selalu bersama. Minim, ya, di dunia mungkin tidak mungkin, tapi ku kan selalu bersamamu di surga. Wahai pasanganku, istriku, suamiku, wahai sahabatku, wahai anak-anak dan orang tuaku serta keluarga tercinta, kita akan selalu bersama di surga nanti. Dan mudah-mudahan kita berdoa pada Allah, kita semua yang di sini salah satu menjadi saksi nanti di surga. Yang hadir di majelis ini, ya, baik panitianya, ini salah satu momen yang kita bisa gunakan untuk saling bertanya nanti di surga. Tapi ingat ya, enggak boleh jadi kebiasaan ya, minta tolong tanya ini. Ya, semoga momen ini jadi salah satu ya, belum momen-momen yang lain ya, sesama teman takmir, sesama apa itu, mudah-mudahan menjadi momen untuk bisa berkumpul di surga, alasan ngumpul di surga saling menarik, dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul di surga bersama, masuk surga tanpa hisab sekeluarga, dan reuni dengan para sahabat tercinta di surga. Amin. Semoga Allah memasukkan kita semuanya di surga, insya Allah. Amin ya Allah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan ya. Insya Allah setelah ini kita masuk sesi tanya jawab. Sebelumnya saya akhiri dulu, saya tutup majelis ini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Mudah-mudahan bisa kita jawab ya. Kalau saya akan jawab, tetapi kalau tidak mungkin silahkan tanya kepada ustaz-ustaz yang lebih berilmu insyaallah. Pertanyaannya, apakah benar jika anak perempuan dan istri tidak mengerjakan perintah Allah, maka akan menggiring si ayah suami ke neraka meskipun dia sudah menasehati? Jawabannya, kalau sudah dinasehati, ya tidak. Kalau sudah dinasehati, tidak. Jadi apakah benar suaminya, ya, anak perempuan dan istri, bukan anak perempuan saja, anak-anak sebelum dia balik, anak-anaknya yang belum balik dan anak perempuannya yang sudah balik dan belum menikah, itu masih tanggung jawab orang tua, masih tanggung jawab bapaknya. Dan istrinya, kalau dia bermaksiat misalnya, melanggar perintah Allah, ini yang ditanya dua kali, ditanya orangnya, istrinya ditanya dan suaminya ditanya, dipertanggungjawabkan. Jadi kalau istrinya atau anak perempuannya tidak berjilbab, ini selain dia istri sama anak perempuannya sama Allah ditanya, suaminya atau bapaknya ditanya juga sama Allah. Kenapa kamu tidak nasihati? Saya lupa, iya udah kamu kalau gitu dosa juga, kena. Karena bapak kepala rumah tangga bertanggung jawab sama anak istrinya. Jadi kalau istrinya bermaksiat, anak perempuannya bermaksiat, atau anak-anaknya bermaksiat, ini bapaknya juga diminta pertanggungjawaban. Kalau belum dinasehati atau dibiarkan saja, bapaknya juga bisa ikut masuk neraka, bisa kena. Dalilnya banyak sekali, karena memang bapak ini kepala rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, ibaratnya kalau suatu perusahaan ini perusahaannya ini misalnya melakukan suatu pelanggaran, itu kan yang ditangkap nanti sama polisi kan pimpinannya, bosnya yang ditangkap. Padahal yang melakukan apa, adminnya mungkin ya, enggak, adminnya ataupun ininya, tapi yang ditangkap bosnya. Demikian juga dengan para suami, para bapak. Rijalu qawwamuna 'ala nisa, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Ditanya nanti, kamu pemimpin dan ditanya apa yang kamu pemimpin, ditanya. Tapi kalau sudah dinasehati ya enggak, Ya makanya bapak-bapak hati-hati ya, bapak-bapak hati-hati. Ya, dinasehatin ya, jangan biarkan, jangan menjadi bapak atau suami yang dayuts. Yang dayuts ya, enggak punya rasa cemburu. Ya. Enggak punya rasa cemburu, dibiarkan kecantikan istrinya dinikmati sama orang lain. Dibiarkan dan sebagainya, jangan. Jangan sampai jadi suami yang dayuts. Diminta pertanggungjawaban nanti ya suami dan istri. Oleh karena itu dan ini juga penting juga ya. Ya, bagi para perempuan dan para istri ya, pekerjaan suami berat ini ya, berat. Jangan banyak protes kalau ada hadisnya lah, supaya hak suami itu besar. Jangan protes. Memang besar hak suami, besar juga tanggung jawabnya. Salah satu yang menunjukkan besarnya hak suami adalah lau kuntu amiron liha dan ayus juda li ahadin la amartul mar'ata antas juda li zaujiha. Besarnya haknya suami, seandainya aku bisa perintahkan seseorang untuk sujud kepada yang lain, dan sujud adalah bentuk penghinaan terendah. La amartul mar'ata antas juda li zaujiha, saya perintahkan para istri sujud sama suaminya. Nah, jangan protes para istri, loh ini hadisnya luar berlebihan banget nih. Berle ini, ya jangan salah, tugasnya suami berat. Ya, oleh karena itu tugas terberat suami itu bukan supaya anaknya berhasil, anaknya sukses, anaknya ini, tapi tugas terberat suami adalah menyelamatkan anak istrinya dari api neraka. Itu tugas terberatnya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Apakah kita bisa bersama dia, dia dan dia, jika suami punya istri 4 dan setelah meninggal istri keempatnya menikah lagi? Insyaallah ya. Apakah kita bisa bersama dia, dia dan dia? Insyaallah ya. Kalau suaminya punya istri 4, istrinya 4 meninggal semuanya, menikah lagi, bisakah bersamanya? Jawabannya bisa. Kalau punya istri 4 di dunia, di surga nanti 4-4-nya sama istri, dan di surga sudah tidak ada cemburu-cemburu lagi ya, sudah dihilangkan rasa hasad, rasa dengki, rasa cemburu, hilang di surga. Jadi nanti ketemu sama, dikumpul, kalau punya istri 4 di dunia, berkumpul sama istrinya nanti 4-4-nya di surga. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul sama semua istrinya, kumpul di surga sama istrinya, kumpul semuanya. Maksudnya jangan anu, jangan baper dulu, jangan gini, jangan ya. Ini baru Nabi. Nabi Sulaiman 100 istrinya ngumpul semua di surga. Nabi Daud dalam riwayat 1000 istrinya ngumpul semuanya di surga. Ya. Jadi para perempuan jangan khawatir dulu. Ini yang nanya perempuan atau laki-laki, enggak tahu ya. Khawatir jangan-jangan nih. Jangan khawatir ya, insyaallah sudah tidak ada cemburu lagi. Dan jangan khawatir para ummahat zaman sekarang ya. Laki-laki sekarang banyak untuk apa? Itu kalau mereka laki-laki sekarang, ikhwan-ikhwan sekarang kalau ngomong poligami itu ngomongnya doang, jangan khawatir, takut dia. Jadi jangan khawatir ya, ini pertanyaan kalau yang perempuannya nanya mungkin khawatir mungkin ya. Jangan-jangan ini nanti terbagi dua, nanti enggak bisa bersama terus nanti ya. Jangan ya. Iwan-iwan kalau ngomongin poligami itu ngomongnya doang, takut. Ya, takut, jangan khawatir. Ya. Takut maksudnya takut adil ya, benar. Kalau takut adil boleh ya. Asal jangan takut istri. Kalau takut adil boleh ya. Maksud saya takut tadi itu takut adil itu boleh ya. Tapi kalau takut istri jangan. Jadi bisa berkumpul semuanya ya. Kalau setelah istrinya meninggal iya, tetapi kalau suaminya meninggal duluan ya belum tentu. Belum tentu. Jadi misalnya kalau suami istri kemudian suaminya meninggal duluan. Suaminya meninggal duluan kemudian istrinya nikah lagi. Meninggal lagi suaminya, istrinya menikah lagi. Sehingga di dunia ini dia menikah 3 kali dan punya 3 suami. Bagaimana kalau begini? Ulama ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat pertama, dia akan bersama di surga dengan suami yang terakhir. mendapat yang pertama. Dia di surga dengan siapa? Dengan suami, suami yang terakhir. Oleh karena itu, ya, istrinya para nabi tidak boleh nikah lagi ya. Tapi bukan pendapat pendapat terkuatnya, bukan itu alasannya, karena mereka adalah umat ummahatul mukmin, ibunya para kaum mukmin, sehingga tidak boleh dinikahi istrinya para istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat terkuat bukan karena itu. Dibantah sama yang nanti yang dalil. Pendapat terkuat adalah kalau dia punya suami banyak di dunia, meninggal suaminya, pendapat terkuat dia bisa memilih dengan suami mana di surga nanti. Jadi ada dua pendapat ya. Dengan suami terakhir dan dia bisa memilih dengan suami yang mana nanti di surga nanti. Harus salah satu, enggak bisa dia double do apa ya. Ya, sekarang sama-sama ini, sekarang sama itu lagi enggak bisa ya. Jadi ada dua pendapat. Ada dua pendapat antara suami terakhir sama suami ini, dan mana yang rajih silakan tanya ustaz. Sampai sekarang saya lebih cenderung ke dia memilih mana suami yang paling dia pilih nanti. Di surga nanti dia pilih. Sudah 3 kali menikah di dunia, 3 kali punya suami, dia akan milih mana nanti sama siapa surga nanti, bukan sama yang terakhir. Ya, bukan sama suami yang terakhir. Wallahu taala alam. Ini panjang banget ini. Kepanjangan. Bagaimana cara mengajak atau memberitahu orang tua yang sesuai syariat dalam hal kebaikan agar dapat mudah diterima dan tidak miskomunikasi dengan orang tua? Mohon penjelasannya. Cara mendakwahkan orang tua ini memang perlu, kalau kita jelaskan tips-tipsnya banyak, ini perlu pertemuan satu lagi. Tapi kuncinya adalah bagaimana cara mengajak orang tua. Ini kuncinya satu aja. Kalau mau kita jelasin panjang, kuncinya satu. Pertama, cara mendakwahkan orang tua adalah kita berdakwah dengan sikap. Berdakwah dengan apa? Dengan sikap. Jadi setelah kita ini dekat dengan agama, setelah kita hijrah, kita tunjukkan sama orang tua, setelah kita belajar agama, kita berbakti, lebih berbakti sama orang tua. Kita lebih baik ahlak kita sama orang tua. Orang tua minta ini langsung segera. Kita semakin rajin sholatnya tepat waktu, semakin rajin belajarnya, semakin pintar, semakin bagus kuliahnya dan sebagainya. Itu dakwah terbaik sama orang, cara dakwah terbaik. Jadi cara dakwah terbaik dengan keluarga, khususnya orang tua, adalah dakwah dengan sikap dulu. Tunjukkan. Setelah belajar agama, setelah kita dekat dengan agama, tunjukkan kita semakin bagus akhlaknya, semakin berbakti, semakin menjadi orang yang pintar, semakin menjadi orang yang pandai memanfaatkan waktu dan sebagainya. Pokoknya positif deh. Itu dulu yang pertama kali kalau pengen berdakwah sama orang tua. Jangan dakwah sama orang tua kita malah makin jelek ya. Setelah ngaji malah IP-nya makin jelek, makin anjlok IP-nya. IP-nya nasakom, nilai 1 koma. Kemudian apa namanya, rapotnya indah banget ya, merah-merah bunga-bunga gitu, bahaya ini. Ya, akhlak makin buruk dan sebagainya. Kemudian nasihati orang tua. Ya, ibu ini begini, beginilah, bagaimana ini? Jadi caranya bagaimana mengajak orang tua, kita dakwah dulu dengan sikap kita. Kalau mau dakwah orang tua itu, kita dulu berubah yang bagus dulu. Ya, bahkan orang tua itu tidak mau berdakwah, tidak mau kita, tidak mau karena kita lihat. Bahkan kadang-kadang ditentang, kamu tidak usah pelihara-pelihara jenggot. Kamu ngapain celana kayak gitu kebanjiran, tidak usah. Ngapain kamu? Itu sebenarnya orang tua itu bukan itu yang dilihat. Bukan kena jenggotnya, bukan kena, tapi kenapa? Tapi kok kita setelah jenggotan ini kok makin begini, itu yang dikhawatirkan. Jenggot begini, makin begini, itu yang dikhawatirkan. Kok kamu kayak, jangan jenggot kamu ekstrim nanti nak. Kayak ekstrim, jangan. Kayak radikal kamu kelihatan, jangan. Bukan itu yang, bukan, jadi bukan jenggotnya yang dikhawatirkan orang tua, tapi masa depan kita. Karena orang tua tuh sangat sayang sama anaknya. Nggak ada orang tua yang mau anaknya itu merana, nggak ada. Bahkan orang tua itu, nak, kalau seandainya minum racun, kamu bahagia minum, nah itu orang tua. Itu orang tua. Ya, orang tua sayang-sayang sama anaknya itu loh, kasih apa, kasih HP, kasih apa, semuanya, padahal bahaya. Dikabulkan semua permintaan anak. Bahaya. Sehingga bagaimana cara dakwah orang tua? Cara utamanya adalah dakwah dengan sikap dulu, perbaiki kita dulu. Jangan kebanyakan ngomong depan orang tua. Pokoknya ibu sekarang harus pakai jilbab yang besar, bapak harus jenggotan, celana dipotong, pak sekarang harus juga. Tidak boleh kesana lagi, bid'ah pak, acara itu ini syirik pak, tidak boleh. Tidak bisa dakwah kayak gitu. Tidak bisa. Tunjukkan dulu kita bagus dulu, kualitas yang bagus, baru bisa. Dan terbukti banyak. Akhirnya orang tuanya lihat anaknya makin rajin, makin apa, lihat anaknya sehari-harinya ngaji, sholat dan sebagainya. Kadang-kadang tidak perlu kita dakwahin orang tua, orang tuanya kesindir nih. Curhat orang tua, antar orang tua curhat. Kadang-kadang saya malu, kadang-kadang. Saya tidak sholat tapi anak saya pamit salaman pergi sholat masjid. Malu saya ini. Itu tidak perlu didakwahin orang tuanya. Tidak perlu ngomong, pak sholat tidak. Tapi ada orang tua curhat. Malu saya. Curhat sama ustaz, malu. Ustaz saya malu banget sama anak saya. Saya terus terang ustaz tidak pernah sholat. Tapi anak saya datang ke saya, salaman mampir pergi sholat ke masjid, pak saya sholat ke masjid. Itu padahal anaknya tidak dakwahin, tidak ngomong. Sehingga sekali lagi, cara dakwah terbaik pada orang tua, dakwah dengan sikap dulu. Tidak usah kebanyakan ngomong sama orang tua. Tidak usah kebanyakan, ini bu dalilnya gini-gini, tidak usah kebanyakan. Nah, dakwah dengan sikap aja dulu. Kemudian yang terakhir, dakwah terbaik dengan orang tua. Tipsnya masih banyak ya, kapan-kapan kita bahas. Kemudian dakwah terbaik dengan orang tua adalah, jangan lupa kita doakan. Ya, ya jangan lupa, kalau kita pengen ngetuk pintu hatinya orang tua, jangan lupa kita mengetuk pintu langit. Mengetuk pintu langit yang bisa menguasai hatinya orang tua. Terakhir, ya pertanyaan terakhir ya, udah zuhur. Apa batasan seorang anak dikatakan durhaka kepada orang tua? Ayah saya sering berkata sesuatu yang menyakitkan. Terkadang saya tidak sabar sehingga saya berargumen apakah saya durhaka. Jawabannya kalau yang durhaka kepada orang tua itu adalah patokan durhakanya adalah bagaimana istilahnya muamalah setempat, muamalah adat setempat. Karena kita dalam agama punya kaedah al-adatul muhakamah, adat istiadat kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum. Ketika syariat tidak menjelaskan bagaimana sih caranya berbakti, bagaimana sih caranya tidak durhaka, maka ini kembali kepada syariat. Kembali kepada adat setempat. Jadi bagaimana adat setempat itu mengatakan kalau itu baik sama orang tua. Sekarang pertanyaannya, apakah kalau agak teriak sama orang tua itu durhaka apa enggak? Jawabannya tergantung adat istiadat setempat, bagaimana kebiasaannya. Bisa jadi mungkin sama orang Medan, mohon maaf sebut merek ya, atau tempat yang lain, biasa mungkin disebut sama bapak. Nah, ya pak, gitu ya, biasa mungkin dia. Ya, biasa, itu biasa, bukan durhaka. Tetapi di Jogja misalnya, dipanggil le, yubon, itu bisa durhaka besar itu ya. Durhaka besar. Sehingga patokan durhaka apa dan sebagainya, muamalah itu adalah kembali ke adat yang baik di masyarakat setempat. Durhaka apa enggak? Sehingga tadi pertanyaannya, bapak mengatakan sering sesuatu yang menyakitkan. Ya. Kalau benar-benar menyakitkan ya, kita apa namanya, kita jelaskan baik-baik, nasihati bagus-bagus pak, jangan begitu dong pak. Begini jelasin ya, kita jelaskan dengan yang baik, kemudian jangan dibalas, nasihati dengan cara yang baik ya, jangan dibalas. Insya Allah itu bukan cara yang durhaka, bukan yang durhaka ya. Jadi contohnya begini ya, teman kita misalnya marah sama kita ya, ini teman kita marah, pernah marahin, pernah bentak kita, kemudian teman kita kasih uang kita 1 juta ya, nih 1 juta sama kamu, kira-kira gimana? Langsung kita maafin sama dia, oh maafin langsung dan sebagainya, lega langsung ya. Dia datang minta maaf, kemudian kasih 1 juta, maaf ya. Langsung lega, luluh semuanya amarah, langsung apa, meleleh semuanya emosi-emosi tersebut, ya enggak? Ya tidak? Apalagi bapak kita yang sudah ngasih semuanya, ngasih mobil, ngasih rumah, yang ngasih apa namanya, jarang ya, ngasih motor, ngasih ini semuanya gitu ya. Ya kita banyak mengalah sama orang tua lah, sabar, nasihat yang baik, dan berikan apa namanya muamalah terbaik kepada orang tua, insyaallah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan ya untuk sesi tanya jawab. Sekali lagi kita mohon maaf kalau ada yang salah ya, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada ini bermanfaat bagi saya pribadi dan pada kaum muslimin, dan mudah-mudahan kita mendapatkan sukses yang terbesar yaitu zuzihanin nar wa uhilal jannah ya, dijauhkan dari neraka sejauh-jauhnya dan dimasukkan dalam surga Allah ya, dan sehingga kita menjadi orang yang beruntung. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.